Baik, kita akan segera memasuki pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Sirajuddin SHI yang merupakan wakil dari Kementerian Agama Kota Salatiga dan beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Mengulangi yang dimuliakan Wali Kota Salatiga Bapak Yulianto SMM, Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Muhammad Haris, Bapak Ustadz Anas Burhanuddin, Bapak Dr. Ismail Khalil yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin majlis kajian ilmiah yang dirahmati Allah dan para pendengar sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi hari ini dipertemukan di tempat yang mulia dengan niat yang mulia bersama-sama silaturahim dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syariatnya dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam kacamata, dari aspek pencatatan baik di Kementerian Agama maupun di Pengadilan Agama maupun nanti dari murni syariat agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Burhanuddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita terbatas barangkali hanya kurang lebih 40 menitan ya, 30 menit, sehingga tidak banyak yang kita sampaikan dari aspek pembukaannya maupun timbahnya. Bahwa kita tahu perkawinan atau pernikahan adalah hal terpenting dan membahagiakan bagi kita dan merupakan sunatullah bagi kita makhluknya yang mesti akan melewati memasuki tahap itu. Dan agama kita yang salah satu fungsinya kan hifdzun nasl, jadi menjaga keturunan. Nah, salah satu fungsi tujuan agama kita itu kan menjaga kepastian keturunan kita, nasab kita. Karenanya kemudian disyariatkan pernikahan. Dalam perkembangannya hari ini kita luar biasa perkembangan manusia, perkembangan kita, sehingga untuk memberikan kepastian terjaminnya nasab keturunan kita itu, maka negara harus hadir, ikut hadir membantu mengatur kita masyarakat supaya terjaminnya kepastian keturunan. Salah satunya adalah dengan pencatatan perkawinan. Ini dalam bentuk kehadiran negara untuk membantu memfasilitasi kepentingan kita umat Islam dalam rangka meraih tujuan itu. Nah, salah satu bukti konkretnya adalah 55 tahun yang lalu lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Saya pikir sudah hafal semua ini, Undang-Undang tentang perkawinan yang esensinya mayoritas mengakomodir dari nilai-nilai yang ada di syariat kita. Nilai-nilai agama Islam masuk di sana dalam rangka memfasilitasi kebutuhan kita umat Islam. Nah, secara singkat prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu, yang pertama adalah bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi bahagia tujuannya kalau dalam bahasa kita ya sakinah, mawaddah, warahmah. Di bahasa undang-undangnya ya bahagia dan kekal. Kekal dalam arti ya sekali ijab kabul diucapkan, maka yang memisahkan adalah maut yang memisahkan. Jadi ada cita-cita, visi untuk membangun keluarga yang kekal sampai dengan nanti mati yang memisahkan. Kemudian yang kedua, bahwa perkawinan sah. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada bagaimana perkawinan itu dilakukan, sudah sesuai dengan syariat agamanya atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka ya sah. Kemudian tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah bentuk kehadiran negara di tengah-tengah kita umat Islam. Negara ikut hadir untuk mencatat peristiwa penting pencatatan pernikahan itu. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini menganut asas monogami. Artinya seorang suami hanya beristri satu. Tetapi tetap ada pasal-pasal yang membuka kemungkinan barangkali ada masyarakat muslim yang menghendaki beristri lebih dari satu, ada mekanisme yang diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu nanti dengan dispensasi poligami dari pengadilan agama yang nanti panjang lebar akan diuraikan oleh beliau, ahlinya, ahli memberikan dispensasi dispensasi untuk beristri lebih dari satu. Tetapi prinsipnya undang-undang ini adalah asas monogami. Yang kedua, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya. Artinya seorang calon suami dan seorang istri adalah seorang yang memang sudah matang secara umur, sudah siap untuk melakukan proses pernikahan, memasuki dunia baru kehidupan rumah tangga. Di undang-undang ini diatur bahwa calon suami istri yang belum berumur 21 tahun ini wajib melampirkan izin dari orang tua, belum berumur 21 tahun. Nah, kalau calon suami kurang dari 19 tahun, maka wajib memperoleh dispensasi dari pengadilan agama. Sedangkan calon istri usia minimal adalah 16 tahun. Ini usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Walaupun di beberapa waktu yang lalu sempat ada uji materi tentang usia nikah, tetapi agaknya memang belum diputuskan, belum berubah, masih minimal 16 tahun untuk wanita. Kemudian yang ke selanjutnya, prinsip Undang-Undang nomor 1/74 adalah mempersulit perceraian. Jadi sekali sudah diikrarkan ijab kabul, maka kewajiban kita bersama adalah melestarikannya. Yang terakhir, hak dan kewajiban, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Jadi istri memiliki kedudukan dan hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki. Jamaah hadirin majelis kajian ilmiah yang dimuliakan Allah, itu beberapa prinsip yang ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Kemudian masuki kata kunci di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 adalah pencatatan perkawinan. Nanti yang terkait dengan nikah itu sah menurut agamanya masing-masing akan diuraikan oleh panjang lebar oleh Pak Ustaz Anas. Porsi saya ada di pencatatannya, bahwa setiap kita muslim yang sudah memenuhi syarat tadi bisa melangsungkan pencatatan perkawinannya di kantor urusan agama yang tersebar di seluruh Indonesia, di kantor urusan agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan masyarakat Indonesia yang bukan muslim, yang bukan muslim, bisa mencatatkan perkawinannya di kantor kependudukan dan catatan sipil. Undang-undang ini mengamanatkan begitu, untuk muslim di kantor urusan agama, sedangkan non muslim di kantor kependudukan dan catatan sipil. Kemudian siapa yang berhak mencatat? Yang berhak mencatat adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama untuk melakukan pencatatan dan pengawasan nikah dan rujuk, yang dalam hal ini adalah penghulu atau kepala KUA yang diberikan tugas dan wewenang untuk mencatat dan mengawasi jalannya akad nikah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat yang menghendaki pencatatan pernikahan? Bahwa setiap kita yang menghendaki pencatatan pernikahan, paling tidak seorang calon suami atau calon istri harus memiliki identitas diri. Syukur kalau hari ini eranya tertib administrasi, ya harus komplit. Jadi ada KTP, KK, akte, ijazah. Ini kan identitas diri yang hari ini sudah menjadi keniscayaan bagi kita sekalian. Jadi identitas diri, KTP, KK, akte, ijazah. Kemudian meminta pengantar, pengantar untuk melaksanakan permohonan kehendak nikah ke kantor urusan agama di kelurahan masing-masing. Nanti di kelurahan masing-masing Pak Lurah akan menerbitkan pengantar berupa belangko-belangko, ada N1, N2, N3, N4 itu terkait dengan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Pak Lurah. Nah, kita sebagai warga masyarakat yang paling baku menyiapkan identitas diri, kemudian meminta pengantar di kelurahan, baru kemudian mendaftarkan kehendak nikahnya di kantor urusan agama sesuai dengan domisili KTP-nya. Di Durjo ya di Kawas Durjo, Argomulyo di Argomulyo, dan lain sebagainya. Undang-undang mensyaratkan syarat ini sudah harus masuk di kantor urusan agama paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan nikah yang ditentukan. Karena setelah kehendak masyarakat masuk dengan dokumen-dokumennya tadi, kewajiban kita selaku petugas adalah melayani masyarakat dengan mendaftar, mencatat pada buku yang disediakan untuk pendaftaran itu, kemudian melakukan pemeriksaan data nikah. Pemeriksaan data nikah fungsinya apa? Untuk meneliti, mencocokkan data-data yang masuk dan dengan kondisi yang sebenarnya, apakah ada halangan untuk menikah atau tidak, baik dari aspek syar'i maupun aspek administrasi. Nah, setelah didaftarkan, diperiksa, kemudian tidak ditemukan halangan untuk menikah, baru kemudian ditentukanlah hari dan tanggal saat pencatatan pernikahan. Yang ketika proses pencatatan pernikahan itu sepenuhnya seremonial, acara akad nikah dilaksanakan sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan syariat agama kita. Bagaimana agama kita mengatur prosesi akad nikah. Kehadiran kita di situ adalah mengawasi dan mencatat bahwa sudah terjadi peristiwa nikah antara si A dengan si B, dengan wali nikah si C, saksinya D dan E, maharnya seperangkat alat sholat atau apa. Kemudian kita catat dalam dokumen yang memang disediakan oleh itu. Nah, rata-rata masyarakat kita ketika prosesi akad nikah dilakukan, itu pemahamannya adalah bahwa akad nikah itu ya yang melangsungkan adalah pegawai pencatat nikah. Jadi moso borongo, semua adalah penghulunya yang melaksanakan, semua adalah kepala KUA-nya, termasuk ketika mengakidkan ijab kabul. Padahal sesungguhnya tanggung jawab berijab kabul itu adalah di wali nikahnya. Dan ini kan butuh edukasi, butuh pemahaman kepada kita masyarakat muslim, supaya secara utuh bisa melaksanakan syariatnya, bahwa selaku wali nikah berarti saya harus menikahkan sendiri. Kalaupun toh misalnya ada kesulitan, ya nanti bisa dibantu. Tapi secara umum sampai hari ini 80% rata-rata semua diserahkan semua kepada penghulu atau petugas, walaupun tidak salah secara, walaupun tidak, prinsip tidak salah, karena memang tugas penghulu di samping mencatat dan mengawasi adalah membantu proses itu sampai dengan terjaminnya pelaksanaan akad nikah itu. Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, maka kewajiban kita selaku petugas adalah mencatatnya pada akta nikah yang nanti akan disimpan rapi di kantor urusan agama dan berlaku seumur hidup. Jadi akta nikah itu akan disimpan seumur hidup di kantor urusan agama, karena sebagai dokumen negara tentang terjadinya peristiwa nikah masyarakat. Nah, bagi bapak ibu sekalian, masyarakat yang sudah melaksanakan akad nikah, buktinya apa? Resminya pernikahan akan diterbitkan kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah yang lazim kita sebut dengan buku nikah. Itu yang kemudian akan kita keluarkan. Kapan itu? Sesaat setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Jadi kewajiban kita sesaat atau sesegera mungkin setelah akad nikah dilaksanakan adalah menerbitkan kutipan akta nikah, sehingga masyarakat terjamin betul secara syar'i sudah sah, secara negara juga sudah sah, dibuktikan dengan dua buku kutipan akta nikah, warna coklat untuk suami, warna hijau untuk istri. Itu dokumen SIM, surat izin menikah, dan tidak ada expirednya, masa berlakunya sama, seumur hidup juga. Jadi seumur hidup juga buku nikah itu. Itu tahapan-tahapan pencatatan sampai dengan produk akhir, dan di buku itulah itu akan menjadi dokumen resmi Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat warga negara Indonesia untuk kemudian nanti melakukan perbuatan-perbuatan hukum di negara kita yang terkait antara suami dan istri. Dan hari ini itu menjadi hal yang sangat penting, karena sekarang eranya era tertib administrasi, tertib dokumen, termasuk nanti juga untuk kepastian zuriyah kita, anak turun kita, di sumbernya nanti di salah satu tolak ukurnya adalah di buku nikah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait dengan pencatatan. Dan yang informasi terakhir terkait dengan pelayanan teknis kita di kantor urusan agama, bahwa sejak tanggal 10 Juli tahun 2014 pemerintah sudah mengeluarkan PP nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah, yang ini sejak beberapa tahun yang lalu sempat ramai dibicarakan. Nah sekarang eranya pelayanan publik, pelayanan yang prima, pelayanan yang transparan, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah itu, nikah, pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, dilakukan pada hari dan jam kerja, dan dilaksanakan di kantor urusan agama, tidak dikenakan biaya apapun, jadi 0 rupiah. Dilaksanakan di kantor urusan agama pada hari dan jam kerja. Hari jam kerja seluruh kantor urusan agama sama, mulai Senin sampai dengan Kamis itu jam 7:30 pagi sampai dengan jam 4 sore, Jumat 7:30 pagi sampai dengan 5:30 sore. Jadi kalau panjenengan rawuh ke KUA minta dilayani apapun pada jam itu free, pelayanan administrasi apapun free, tidak dikenakan biaya. Maka ini menjadi alasan penting bahwa tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mencatatkan pernikahan karena persoalan biaya. Karena syaratnya mudah, kemudian murah, tidak dikenakan biaya. Kemudian bagi masyarakat yang menghendaki pencatatan nikah dilakukan di luar KUA, ini kan menjadi tradisi kita, tradisi sebagian masyarakat kita yang karena kepuasan batinnya itu kalau melaksanakan pencatatan nikah di luar KUA atau pada hari libur. Kita harus akui bahwa masyarakat kita masih pandai berhitung. Jadi ada jam-jam tertentu, ada hari-hari tertentu yang menurutnya itu pas, tepat untuk melaksanakan pernikahan, yang itu tidak sama dengan jam kerja pelayanan, sehingga kadang jatuh pada malam hari, jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu. Maka negara kemudian mengatur bagi yang menghendaki seperti itu, dia wajib membayar ke kas negara sebesar 600 ribu dan membayarnya langsung ke bank penerima setoran, jadi bank BRI. Tidak ada lagi KUA berhubungan dengan duit. Jadi kalau jenengan menghendaki di luar kantor, silahkan langsung ke bank membayar 600 ribu. Nanti petugas kita akan memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan kewenangannya berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Nah, kalau kemudian ada masyarakat kita yang kebetulan tidak mampu, tidak memiliki dana yang cukup 600 ribu, tetapi berdasarkan hitung-hitungan jatuhnya hari Minggu, jadi gak mampu tapi kok hari Minggu, apakah tidak dilayani? Negara tetap mengatur, bisa dilaksanakan pada hari Minggu, walaupun bukan hari kerja, mungkin juga di luar kantor, di rumahnya, karena memang hitungannya harus jatuh hari Minggu itu, bisa dilaksanakan dengan tanpa biaya, tetapi harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Bisa gratis di rumah, gratis, tapi harus dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, ini bentuk kehadiran negara dalam rangka membantu memfasilitasi kebutuhan kita umat Islam terkait dengan pencatatan pernikahan. Dan insya Allah satu tahun ini PP ini dilaksanakan, alhamdulillah khususnya di Salatiga kondusif, masyarakat bisa memahami. Jadi kalau memang ada keterbatasan biaya, banyak kemudian yang nikah di kantor. Tapi kalau kemudian kepuasannya harus di rumah, ya mereka melaksanakan aturan PP itu dengan setor biaya ke negara melalui bank penerima setoran. Dan sudah tidak ada lagi biaya-biaya apapun. Ini harapannya benar-benar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 diikuti dengan aturan-aturan penjelasannya benar-benar bisa dirasakan kemanfaatannya bagi kita umat Islam, sehingga asas kepastian hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wawali tadi di depan benar-benar bisa kita rasakan bahwa kita pasti dalam hal sahnya secara agama kita dan pasti pencatatannya, sehingga insya Allah dunia dan akhirat terjamin aman terjamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian ilmiah yang dimuliakan Allah, kurang lebih itu terkait dengan pencatatan nikah berdasarkan aturan undang-undang positif di Indonesia yang berlaku dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, kemudian juga dengan aturan-aturan penjelasnya dari peraturan menteri dan peraturan pemerintah tentang biaya nikah. Harapannya yang sedikit ini sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pencatatan nikah. Nah, nanti harapannya asas bahwa nikah itu harus kekal itu benar-benar terwujud. Tetapi kalau ternyata tidak bisa kekal, pernikahannya kok harus berhenti di tengah jalan, nanti wilayahnya Pak Muhdi Khalil yang akan menjelaskan. Kalau kemudian harus rem mendadak di tengah jalan, itu secara syar'i dan administrasinya yang benar bagaimana? Jangan sampai nanti jadi nikahnya sudah di luar ring, nanti apa ngeremnya juga di luar ring, jadi kacau semua. Maka supaya nanti bisa jalan pada realnya, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Pak Muhdi Khalil. Waktu yang diberikan kepada saya sudah cukup, jadi agak banyak sebenarnya, tapi saya ringkas substansinya saja terkait dengan pencatatan nikah. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh pengarah acara, bisa melalui SMS Center. Dan nanti kalau memang ditujukan kepada kami, bisa disampaikan ke kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo untuk bisa panjang lebar berkomunikasi tentang pencatatan nikah. Dan pada akhirnya kami mohon maaf karena harus berbagi waktu dengan kegiatan yang lain sehingga tidak bisa mengikuti acara ini pada sampai purna nanti. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila mutoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sirajuddin SHI yang telah menyampaikan pemaparan materi yang pertama. Baik, dan kita akan segera masuki acara berikutnya, pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak dari Kantor Pengadilan Agama Kota Salatiga, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhdi Khalil SHMA Magister Management. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami berikan, ada waktu kurang lebih 30 menit untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka Allahumma ala ma an'amta wa nashkuruka ala ma hadaita, nastaghfiruka wa natubu ilaika, nas'aluka at-tawfiq wal hidayah fil qawli wal amal, wa nas'aluka al-ikhlasa fi ma na'mal. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salli wa nusallimu ala lulidha sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi al-adhar wa shahabil akhiyar wa man dabum bi ikhsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayuhal hadirun jamaah, para pendengar Radio Pas FM yang setia yang saya hormati, bertemu lagi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang megah dalam rangka kajian Islam yang mudah-mudahan bersama Ustadz Anas Burhanuddin MA yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya al-mukarram, saya ucapkan pada al-mukarramun ustadz kita yang akan memberikan kajian, Pak Ustadz Anas Burhanuddin. Tadi teman kami juga sudah menyampaikan sedikit dan kami kebagian yang tidak enak ini, Pak. Iya. Kenapa tidak enak? Karena kalau menyangkut pengadilan agama itu sudah menyangkut yang emergensi, darurat, dibenci Allah lagi, masya Allah. Mudah-mudahan Anda sekalian hadir di sini, kita semua yang hadir tidak pernah datang ke pengadilan agama karena urusan yang dibenci oleh Allah. Setuju? Amin. Iya. Bukankah kata Rasulullah, abhadul halal indallah attala. Itu udah dibenci. Halal memang, tapi dibenci. Boleh dibenci. Kan sama aja enggak enak, Pak. Ya. Maka saya berharap kepada semua hadirin yang hadir di sini, para pendengar Setio Bas FM juga, mudah-mudahan jangan sekali-kali datang ke pengadilan agama karena urusan inilah. Kalau urusan yang lain masih bisa barangkali. Setuju kan? Ini bapaknya mesem-mesem aja. Mungkin kalau kepengen nambah istri, bolehlah. Kalau kurang satu, tapi jangan lupa istrinya dimintai pendapat dulu supaya tidak berantakan. Gitu ya? Kira-kira begitu. Baik. Bapak sekalian yang berbahagia, jamaah dan pendengar setia Radio Bas FM yang saya hormati. Saya suruh bicara tentang perceraian atau talak sesuai dengan hukum yang berlaku atau sesuai dengan hukum positif. Jadi sudah disebutkan tadi berdasarkan Undang-Undang 174 tentang perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Kemudian dicatat. Itu. Demikian juga talak di pasal 39-nya itu disebutkan di sana. Seseorang yang akan melakukan perceraian harus menghadap ke pengadilan agama yang mewilayahi orang yang akan mengajukan itu. Ya. Pengadilan agama Salatiga ini wilayah hukumnya untuk kota Salatiga, 4 kecamatan ditambah 5 kecamatan untuk Kabupaten Semarang yang ada di sekitar Salatiga. Tuntang, Suruh, Getasan ada 9 tambah. Jadi kita itu wewenangnya juga menjangkau ke kabupaten, Pak. 9 kecamatan di luar kota Salatiga. Itu. Itu. Jadi diajukan ke pengadilan agama. Bagaimana kalau tidak diajukan ke pengadilan agama, Kak? Bukankah kata Rasul ini mungkin dari Ustaz Ana dalam kitab-kitab ada 3 hal yang jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun. Ada 3 hal yang diucapkan atau disampaikan main-main juga jatuh, jadi sungguh-sungguh. Apalagi sungguh-sungguhnya, salah satunya at-talak. Bagaimana itu? Saya katakan, iya seperti itu. Tetapi agar tidak sewenang-wenang seseorang yang menceraikan istrinya itu dan beralasan, nanti ada itu, Ustaz akan kaji lebih jauh. Maka ada orang yang harus menilai apakah ini tidak sewenang-wenang atau beralasan. Siapa yang harus menilai? Apakah ketua RT? Tidak mungkin. Negara, lembaga negara. Siapa lembaga negara yang berhak mengawasi seluruhan keadilan itu supaya tidak sewenang-wenang itu? Lembaga yudikatif. Siapa lembaga yudikatif itu? Lembaga yudikatif diserahkan kepada lembaga kehakiman, Mahkamah Agung di bawahnya termasuk pengadilan agama, saudara-saudara. Itu jadinya. Jadi harus di pengadilan agama. Untuk yang beragama Islam, kalau yang selainnya bisa di PN. Itu. Kemudian berikutnya ayat 2-nya disebutkan di situ, pengadilan agama dapat menjatuhkan atau mengizinkan perceraian itu apabila telah ada alasan yang syah. Jadi hakimnya menilai di situ ini sewenang-wenang tidak, beralasan atau tidak. Itu hakim fungsinya di situ. Setelah dinilai di situ, alasannya ada 7 ditambah 1 di dalam kompilasi hukum Islam, jadi ada 8. Misalnya menyakiti, meninggalkan 2 tahun berturut-turut, tidak punya keturunan, ya toh. Salah satu pihak dihukum lebih dari 5 tahun, ya toh. Melakukan kekejaman yang membahayakan jiwanya, ya kan? Kemudian bagi suami-suami yang mengucapkan jigok taklik talak itu, kemudian dia itu ya, kemudian dia melanggar taklik talaknya itu, huruf G-nya itu bisa. Kemudian ini yang pasal keranjangnya ini huruf F-nya, bertengkar dan berisih selisih terus-menerus yang tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam satu ikatan rumah tangga. Jadi tidak mungkin terwujudnya pasal 1 Undang-Undang 174 terjadinya rumah tangga mawaddah sakinah warohmah. Jadi kalau tadi ini romantikanya, kalau KUA itu selalu membayangkan yang enak-enak ya toh, orang mau datang pakai harum-harum ya kan, seneng pakai cincin yang baik, pakai dasi, pakai jas, di rumah disediakan makanan Ustaz ya, gitu. Ya. Tapi kalau bercerai, jangan harap itu. Ya. Omongan yang baik saja jadi buruk, Pak. Bisa jadi binatang keluarnya itu, padahal sudah disembelih. Tapi bisa binatang yang lari itu. Ya kan? Nauzubillah ini. Mudah-mudahan ini di masjid yang mulia ini kita semua mendapatkan pelajaran yang baik lah. Ya, itu kalau orang datang di kantor saya itu, kantornya di, jadi pengadilan agama Salatiga berkantor di Jalan Tingkir sebelah belakang Datsun.go itu Kecamatan Tingkir. Insya Allah paling megah Pak di kota Salatiga kantor kita. Paling megah, paling bersih. Coba Bapak lihat di sana, paling lengkap. Dan untuk melakukan itu, ini saya sarankan Pak Ustadz, tidak perlu Anda datang ke sana boleh. Jika Anda mendaftar melalui www.pasalatiga.co.id, layanan bisa pendaftaran lewat online, lewat SMS Gateway. Anda bisa cukup mendaftar, ada alasannya, nanti akan dipanggil. Gampang kan? Bayarannya kalau tadi ini 600, kalau di pengadilan agama meskipun orangnya kadang-kadang susah, sekitar antara 360 sampai tergantung Pak, ini kalau yang jauh-jauh di Bancak mana itu bisa 900-an, tapi untuk kota Salatiga paling ya sekitar 400 ke bawah bisa selesai, dijamin Pak, tidak ada pungutan lain. Kalau ada pegawai kita yang minta-minta, laporkan ke saya sebagai wakil, langsung saya tindak, benar Pak. Dan tidak ada yang boleh menerima uang di kantor atau di luar kantor kecuali melalui bank, sama dengan tadi itu. Itu ya, jangan seru-seru Pak, udah di pengadilan ini udah biasa, bisa diakses dari sini, bisa dibuka di situ www.pasalatiga.co.id. Pak, saya mau tanya persyaratan cerai dan seterusnya. Tetapi saya katakan jamaah yang di sini jangan sampai tanya itu deh, nggak bagus. Itu aja deh ya, nggak bagus, tanya ke ustadz aja nanti yang lain-lain. Nanti kalau datang ketemu saya juga nggak enak gitu kan, karena apa, dibenci Allah. Itu aja. Yang baik itu biar enggak apa-apa kantor kita nganggur, enggak ada kerjaan, enggak apa-apa, hakimnya bayarannya sama aja kok. Enggak apa-apa kantor kita enggak ada yang masuk, enggak apa-apa, Pak. Ustaz ya, Ustaz Miftahur, siapa nih? Miftah Mahmud itu. Enggak apa-apa kantor kita enggak ada yang masuk juga enggak apa-apa. Insyaallah hakimnya ya tidak akan nyari uang kemana-mana. Udah cukup gajinya, udah besar insyaallah. Cukuplah. Kalau enggak ada yang bercerai juga enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu tadi harus beralasan dan di pengadilan agama, ya itu. Bagaimana sayangnya Bapak Ibu sekalian jamaah, para pendengar Siabas FM yang saya hormati, rahimakumullah, trennya itu di pengadilan agama saya di sini sudah 2 tahun, tetapi saya kaji 5 tahun ke atas ini trennya sudah naik tinggi. Ya. Ini saya bandingkan ini terpaksa karena angka-angka. Jadi tahun 2011 itu pengadilan agama menerima 1254. Banyak kan, Pak? 1000 lebih. 2012 naik lagi menjadi 1379. Kemudian 2014 naik menjadi 1408. Hari ini sampai hari terakhir ini yang sudah masuk 1347. Banyak kan? Banyak sekali. Mintanya enggak ada 1000, capek, Pak. Saya 1 bulan mutus sampai 60. Bikin putusan capek juga, Pak. 60 itu. 1 tahun 400 bikin putusan ya. 1 hari 1. Putusannya enggak boleh cek-cek, Pak. Putusannya kan bisa dibanding, dikasasi ke Mahkamah Agung, harus bikin. Putusan itu kayak kertas ilmiah. Apa dasarnya? Alasannya situ apa? Buktinya apa? Gitu. Benar tidak? Menyalahi aturan hukum? Fikihnya benar enggak? Dilanggar enggak? Syariahnya kelanggar enggak? Apa haknya? Harus dipenuhi pasca perceraian itu. Ya, enggak boleh zalim hakim itu. Maka kalau suami misalnya menceraikan, yang banyak ini di pengadilan agama ini datang, Pak, saudara sebagai seorang muslim yang baik, Al-Quran mengajarkan bahwa at-talaqu marrataini fa imsaku bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan. Hendaknya menceraikan dengan cara yang baik. Kamu mau ngasih apa kepada calon jandamu? Kalau istrimu yang akan diceraikan yang sudah dikumpuli 30 tahun misalnya dan sudah merawat anakmu tanpa bayar, dia kadang-kadang marah. Ngapain, Pak? Gak sudi. Langsung. Masih mending, Pak, kalau cuma begitu. Kadang-kadang langsung meja ini digebrak. Gak sudi, Pak Hakim. Gitu, Pak Anas. Ngeri itu. Ada kan hakim yang dibunuh. Gak terima. Begitu hakimnya menawarkan, saudara sebagai seorang muslim, fulan, tolong kalau kamu memikat dengan baik, mengikatnya dengan mitsaqon ghalidon, gitu kan? Al-Qur'an mengatakan ya, Pak Ale Qobik tadi apa itu? Angkahtuka wa zawwajtuka begitu qabiltu nikaha. Diikat dengan ikatan yang sangat kuat mitsaqon ghalid. Hendaknya tidak ada boleh yang melepaskan mestinya kecuali Tuhan. Kecuali ada hal-hal yang lain atas izin wakil Tuhan. Wakil Tuhan itu pengadilan, Pak. Ya. Tuh, setelah diperiksa itu. Baru kadang-kadang ini sudah rumahnya banyak, mbok coba itu dikasih mut'ah yang baik, langsung digebrak. Tidak sudi, Pak Hakim, saya sudah tidak sudi melihat dia lagi, apalagi ngasih. Na'udzubillah, ini yang ini nggak boleh dicontoh nanti ya, Pak, yang kayak gitu. Kalau Anda gentle ya baik, Pak Hakim yang mulia, karena saya apalagi biasanya itu ini mayoritas ini, mohon maaf, Pak, ini saya sampaikan dulu sebelum saya lanjutkan ini. Jadi yang diajukan oleh ini, karena itu maka perceraian di pengadilan agama tadi itu mayoritas sekarang diajukan oleh istri, Pak, karena istrinya mungkin sudah tidak percaya pada suaminya ini. Jadi terakhir ini ada 900 yang masuk, 947 perkara diajukan oleh istrinya. Yang oleh suaminya hanya yang laki-laki ini 388. Jadi 3 kali lipat ya istri yang ngajukan itu. Jangan takut, Pak. Makanya baik-baik hati, romantika, problematika dan romantika ya. Ingat romantikanya ketika dulu pacaran. Nah, itu. Mohon maaf ketika ta'aruf. Mohon maaf, mohon maaf. Ini majelis bukan umum soalnya. Ta'aruf, Pak, saralat ya, ta'aruf. Saralat ini. Kalau yang di luar biasanya ngomong begitu kan. Kalau enggak ngomong gitu nanti enggak ini saya, ta'aruf. Dimarahin nanti. Ingat itu, ya, ketika ta'aruf. Kenapa? Karena apa? Nazratun fabtisamatun fakalamun fasalamun famu'idun falikau. Baru yang ketujuh apa? Fatallaku. Jadilah yang ketujuh aja, enggak sampai, supaya benar ini, pertahankan tujuh, supaya salahnya hanya tiga, ya, supaya salahnya hanya tiga aja lah, biar disalah tiga salahnya itu. Maka Anda pertahankan tujuh, eh? Ketika Anda jatuh cinta cepat dilamar, ya toh, ya, ada getaran hati, cepat saudara lamar pakai assalamualaikum, lalu ya toh, kemudian Anda janji, ya toh, kemudian Anda yakatkan, ya kan? Dan kalaupun harus tolak, harus bercerai dengan cara baik juga harus sesuai dengan ketentuan, ya. Datang ke pengadilan, baik-baik Pak, saya sudah begini Pak, begini begitu, begini begini dan seterusnya, alakan nanti sampaikan. Baik kayak gitu. Baik saudara sekalian, menyingkat. Kebanyakan perceraian yang diajukan di pengadilan agama ini sekarang ini yang terbanyak ini, saya ranking ini, kebetulan saya punya rankingnya di 5 tahun terakhir. Yang terbanyak karena alasannya adalah tidak ada keharmonisan. Kemudian yang kedua, karena laki-lakinya tidak bertanggung jawab, tidak dikasih nafkah, ya toh, anaknya tidak disekolahkan, ditinggal pergi, ya, itu yang paling banyak. Yang ketiga yang paling banyak karena antara yang kedua ada perselingkuhan, banyak Pak ini. Jangan dikira kalau yang selingkuh laki-lakinya doang, perempuan juga banyak. Trennya menaik, juga PNS ini naik, ini guru paling tinggi untuk PNS ini, TNS juga naik. Sekarang ada sampai 27 perkara PNS, pasangan PNS. Paling banyak guru, TNI, mohon maaf, TNI Polri. Ini juga banyak ini, saya juga gak tahu ini kok kenapa ini sampai kebobolan. Mohon maaf ini. Ini on air ya Pak? On air. Oke, gak apa-apa, gak ada off the record, uang ini sudah itu. Gak apa-apa. Itu juga yang paling banyak juga PNS ini, pegawai di sini nih. Saya lihat ini apakah gajinya naik, ada sertifikasi atau apa ya? Jangan-jangan ini uang bikin malapetaka ini. Maka kalau punya penghasilan jangan banyak-banyak Anda pegang. Kasihkan ke Bas FM, kasihkan ke madrasah, kasihkan ke Masjid Darul Amal, kasihkan ke Ustadz Anas supaya diinvestasi. Ini ya Ustadz ya? Setuju. Jangan cuman banyak-banyak. Nanti bikin Anda kacau itu. Itu Ustadz ya? Setuju ya Ustadz. Baik, gitu. Ya, karena kebanyakan selingkuh itu kebanyakan uangnya, Pak. Kebanyakan uangnya. Saya tanya itu, kamu kenapa datang ke sini? Habis Pak, istri saya enggak bisa ngabisin uang katanya. Penghasilannya berapa? 300 juta satu bulan. Yang untuk istrimu sudah berapa? 60 juta, Pak, tapi selalu setiap bulan dikembalikan 30 juta. Tinggalnya di mana? Di Tingkir. Oh, iya ya. Pak, Bapak beli apartemen di Semarang. Satu malam bisa habis 100 juta. Saya bilang gitu. Kalau kemarin isinya ngabiskan 100 juta. Kalau di Tingkir 100 juta satu malam kan enggak ada ya, Pak? Enggak ada, Pak. Kalau di Semarang ada, Pak. 100 juta di Tingkir itu mau kemana? Makan 100 ribu habis. Kemana sih bisa? Enggak bisa habis 100 juta satu malam itu. Ya. Ini yang kelebihan. Khusus untuk jamaah pendengar setia Radio Bas FM. Kalau punya gaji jangan disimpan, jangan dikasihkan isinya, kasihkan ke Bas FM, musala, madrasah, pondok, madhat untuk kepentingan agama, termasuk ada Pak Anas di sini, oke? Okay? Insya Allah seperti itu. Setuju dengan saya, insya Allah. Baik, sedikit lagi. Ini yang kelima, ini baru ini ada dekadensi moral, akhlak ini. Jadi banyak yang ada mabuk, judi dan sebagainya. Ya, ini yang sebabnya perceraian itu yang terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan juga, jika ingin menikah lebih dari satu, silakan datang ke pengadilan agama juga, Pak. Jangan petak umpet. Ya, seorang muslim yang baik, yang tanggung jawab, Al-Quran telah mengajarkan, maka harus juga dengan ma'ruf. Kenapa ma'ruf? Mata'arufahu nasu hasanun fahuwa maksunun. Jangan itu. Apa yang dianggap manusia baik, maka itulah ma'ruf. Al-ma'ruf huwa ma ta'arufahu nasu hasanun fahuwa ma'rufun. Dr. Fuad Abdul Baqi itu menyatakan dalam mu'jamnya. Kalau Anda melihat tidak baik, hati nurannya pasti itu tidak baik. Kalau nurannya baik, baik insya Allah ya Pak. Hati nurannya itu. Gentle, Pak, saya kepengin satu, baik. Apa syaratnya? Ini, cukup Anda harus membuat pernyataan berlaku adil, baik imaterial maupun imaterial. Cukup Anda mampu, gajinya UMR kita di sini, UMK untuk Kota Salatiga. Ini saya dengarkan kepada para jamaah pendengar Radio Bas FM ya. maka penghasilan minimal 3 kali UMK KHL, 4 juta setengah harus. UMK kita di sini 1.482.610. Saya bulatkan selalu untuk menghukum orang itu berdasarkan itu 1 juta setengah saya bulatkan. Maka kalau punya istri, ini kalau sudah ada anak, Pak, istri yang kedua, maka ini untuk dengan istrinya 1.500.000, 1.500.000 untuk anaknya, 1.500.000 untuk anak, untuk istri yang pertama. Enggak boleh main-main itu, harus saya bagi ini. Kamu punya penghasilan berapa? 1.500.000, no way, tak putus. Menyatakan permohonan Fulan binti Fulanah, saya nyatakan ditolak dan tidak dapat. Der, ngurus. Kira-kira begitu, Pak. Jangan coba-coba ya. Anda minta, nyusul Pak Ustaz ini. Karena ada KHL, ketentuan hidup minimum dengan layak. Kalau saya mengabulkan, ternyata istrinya tidak kasih nafkah, artinya hakim itu, pengadilan agama, membuat orang untuk dizolimi sama orang lain. Yang itu tidak boleh. Termasuk dalam nafkahnya. Apalagi istri yang pertama dan anak-anak yang pertama yang telah dilahirkannya. Sangat terzolimi lagi. Ya, jamin yang mau dinekain aja gak mampu, apalagi jamin yang sudah dibosani oleh sampean itu. Gak mungkin itu, no way. Jangan harap. Ya, silahkan kalau Anda ini kayak Ustaz, penghasilannya 1 bulan bisa 60 juta. Ustaz, saya kelebihan tadi uangnya banyak, daripada itu banyak yang ini, saya tabarukan sunnah ittiba bin Nabi, ingin mengangkat harkat derajat orang yang seperti itu, biar dia anaknya baik, apalagi dia hafizah, kemudian biar keturunannya juga hafizah, saya angkat Ustaz, saya kepingin nikahi dia, gak ngurus, biar anaknya juga saya pondokan sampai ke Madinah lagi, biar S3. Pengadilan agama seperti ini, dan datang ke saya, insya Allah akan saya kabulkan. Ya, kira-kira seperti itu, artinya mampu menjamin, dibuktikan dengan surat penghasilan, tetap. Kalau tidak tetap, keterangan keluaran calon-calon. Itu, kalau hakimnya enggak ngomong seperti itu, zalim Pak nanti. Ya, Pak, gara-gara Bapak ini Pak, suami saya diizinkan nikah lagi, saya sudah enggak diurus Pak. Anak saya sudah anak itu, hidupnya gelandangan. Di mata hakim itu menangis Pak, itu akan terurai betapa susahnya dia yang dihinakan dengan seperti itu hakimnya, kan tanggung jawab kita yang mengizinkan itu. Baik, itu kemudian yang terakhir ini biar nanti seru akhir-akhir ini Pak, jadi para jamaah pendengar setia di Ubas FM, salah tiga ini saya tidak tahu ini Pak, Pak Ustadz ini nanti mungkin beliau banyak mengkaji ini. Data saya itu dispensasi nikah tadi itu, orang mau nikah kurang umurnya gitu. Sekarang ini naik tinggi. Dulu 37, sekarang udah 97, Mas. Orang mau nikah karena usianya belum cukup. Wanitanya masih kurang di bawah 16 tahun, laki-lakinya masih kurang 19 tahun. Itu kalau menikah kan mesti dirujuk ke kita untuk dapat dispensasi, dapat izin dulu dari pengadilan. Kenapa izin pengadilan? Karena aturannya seperti itu undang-undangnya Pak, untuk dinilai layak tidaknya. Sayangnya Pak Ustadz ini, Ustadz Anas, kenaikan ini justru rata-rata yang datang minta dispensasi nikah yang kurang usia itu semuanya 99% adalah telah LKMD, lamar keri nyuwun sewu itu disi hamil duluan. Bingung hakimnya kan Pak, arep ndak dikabulke. Sudah berapa kamu kandungannya? 6 bulan. Naudzubillah, ini gak boleh ditiru ini. Di mana kamu? Di Kopang Pak, Bandungan. Astagfirullah, berapa kali sudah gak terhitung. Astagfirullah, nangis hakimnya Pak. Saya betul Pak, kalau enggak saya nikahkan, saya terbayang anak ini besok menurut undang-undang nomor 1335 ya, 45 2013 tentang administrasi kependudukan, kalau tidak saya sahkan untuk dikabulkan untuk sekarang, nanti tidak bisa nikah, anaknya terkatung-katung menjadi anak siapa, tidak punya bapak, tidak jelas statusnya, memperoleh akta tidak bisa, ya kan? Apalagi pendidikan, camik sesmat, apa segala macam, tidak bisa, karena tidak punya, bikin KTP aja nggak bisa. Tetapi kalau saya sahkan, banyak pendapat, tersusapnya ini banyak yang nggak boleh lho Pak, nggak boleh untuk dinikahkan itu. Tetapi insya Allah Majelis Pengadilan Agama Salatiga juga tidak mazhab itu, tidak mazhab ini. Yang penting lidar il mafsadah walijal bil maslahah, itu selalu kita kedepankan untuk kebaikan. Dengan ijtihad kita yakini dan banyak kita yang sahkan, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang memenuhi persyaratan perkawinan itu. Ini meningkat Pak, ya. Mohon ini putra-putrinya yang bergaul bebas dijaga betul ini. Jadi hampir ini sudah 97 ini di kita itu. Pasangan muda-mudi yang seperti itu. Dulu hampir tidak ada, terakhir 2011 37-an, sekarang sudah 97-an Pak. Ini kan memprihatinkan ini. Mungkin karena Facebookan dan sebagainya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah Radio Bas FM yang berbahagia, mudah-mudahan Anda bisa ketemu lagi dengan kami, tidak harus di sini. Anda boleh, mohon maaf, tidak datang ke pengadilan, tetapi tidak usah membawa kasus, dan pintu kami terbuka setiap jam kerja, asal Anda tidak membawa kasus untuk bersilaturahmi. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Pengadilan Agama maksud saya, yaitu Kota Salatiga, Bapak Muhdi Khalil SH MA Magister Manajemen. Dan tentu saja dengan pemaparan tadi mungkin juga bisa dikatakan ada hal-hal baru yang baru kita ketahui bersama, dan tentu saja menjadi sebuah pelajaran sekaligus peringatan apabila memang itu pantas untuk kita jadikan sebagai peringatan dan kehati-hatian, supaya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, lebih-lebih hukum syar'i, benar-benar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tiba saatnya kita masuki pemaparan materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemaparan materi pembahasan dengan tema problematika dan romantika rumah tangga, dan juga yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar pernikahan, talak maupun cerai, yang akan disampaikan, akan diuraikan oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala. Dimana sedikit tentang beliau, beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Beliau adalah alumni di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, S1 dan juga S2 di Fakultas Syariah jurusan Fikih. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan yang akan beliau sampaikan nanti bisa menambah ilmu dan wawasan kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat seputar pernikahan. Kita bisa memperoleh pencerahan sebagaimana yang kita harapkan kita bermajelis di tempat ini. Untuk itu kepada beliau Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala kami persilahkan, dan kepada segenap hadirin dan juga pendengar Radio Bas FM, selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Dan kepada beliau waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya yang sampai kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk amalan akhirat pada pagi hari ini, yaitu majlis talabul ilmi yang merupakan salah satu amalan utama dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Jadi belajar adalah amalan sunnah yang paling afdol dalam Islam. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan para hadirin sekalian untuk bersabar dalam ibadah ini. Ibadah dengan pahala yang besar seperti ini membutuhkan kesabaran dari kita. Dan juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini. Karena dalam Islam amal saleh saja tidak cukup. Namun kita butuh takwa dalam amal saleh kita. Jadi ketakwaan dalam ketakwaan, ketakwaan dalam amal saleh. Sebagaimana ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kunu liqabulil amal ashadd ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u ila qaulillahi 'azza wa jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Jadi bukan hanya memperhatikan amalan kita, tapi lebih dari itu, amalan kita ini diterima apa tidak. Itu harus jadi fokus kita. Kenapa? Bukankah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Artinya orang-orang yang bertakwa dalam amalannya. Sekedar hadir di majelis taklim itu tidak menjamin pahala untuk kita. Jadi pahala besar yang dijanjikan oleh Imam Syafi'i tadi enggak otomatis kita terima kalau kita tidak bertakwa dalam majelis kita ini. Maka hendaknya kita ikhlas, kemudian juga takwa, menepati adab-adab majelis, juga menjaga agar bagaimana majelis ini tenang dan tidak mengganggu orang lain. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah majelis kita pada pagi hari ini dihiasi oleh waliyul amr kita, waliyul amr kita, para umara kita, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga, kemudian juga Bapak Ketua KUA Sidorjo ya, maksudnya. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka semuanya, dan kita berharap majelis ini adalah lambang dan simbol hubungan ideal antara rakyat dengan pemerintah mereka, yang tercermin dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaru a'immatukum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dengan kebaikan dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan pula. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada para waliul amr kita atas kehadiran mereka dalam majelis taklim kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi jerih payah mereka dan memberikan mereka taufik dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, pernikahan disyariatkan dalam Islam untuk mewujudkan berbagai maslahat. Di antara maslahat yang ingin diwujudkan oleh Islam dengan membina hubungan rumah tangga dan mensyariatkan nikah adalah mewujudkan hubungan harmonis yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian dari diri kalian, menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri, agar kalian mendapatkan ketenangan pada mereka dan menjadikan di antara kalian hubungan yang mawaddah dan rahmah. Dan itu tentunya adalah harapan dan impian setiap orang yang menikah. Namun dan hubungan ideal ini, hubungan yang harmonis, sakinah ini kadang-kadang tidak terwujud. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dan pemaparan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Bapak Ketua KUA, maka sungguh keduanya atau jabatan kedua ini sungguh unik. Yang satu memadukan antara dua orang yang saling mencintai, kemudian yang satu lagi memisahkan antara kedua orang itu. Tapi itulah Islam. Islam memfasilitasi semuanya. Karena Islam memerintahkan orang untuk nikah, maka Islam memfasilitasi hal tersebut. Dan karena kadang-kadang nikah dibutuhkan dan itu solusi, maka perceraian itu juga difasilitasi oleh Islam. Maka itu semuanya menunjukkan kesempurnaan Islam. Sebagian agama, barangkali ada yang sering mendengungkan bahwasanya dalam agama mereka enggak ada yang namanya perceraian. Kalau sudah nikah maka hubungan itu akan dipertahankan sampai mereka meninggal, apapun yang terjadi. Mereka menganggap itu adalah kesempurnaan agama mereka, karena itu adalah kesetiaan. Namun kita mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang menghapuskan semua agama sebelumnya. Itu yang kita yakini. Enggak masalah, karena masing-masing agama punya the claim of truth, ya, punya mengaku sebagai yang paling benar. Dan kita pun juga seperti itu. Adapun dalam Islam kita meyakini bahwasanya perceraian itu adalah sebuah solusi. Bahkan para ulama mengatakan kadang-kadang wajib. Karena enggak ada solusi lain selain perceraian. Daripada dibiarkan terus bermasalah, tetap dalam satu atap tapi enggak ada hubungan harmonis di antara mereka. Bahkan mungkin sudah pisah ranjang meskipun dalam satu rumah. Lantas untuk apa yang seperti itu dipertahankan? Kadang-kadang ketidakharmonisan ini dirasakan oleh sang suami. Jadi suami tidak merasakan kenyamanan dan ketenangan di rumah tangga. Barangkali karena kesalahan-kesalahan istri atau kekurangan-kekurangan istri. Maka Islam memberikan hak bagi suami untuk menceraikan istrinya. Talak adalah haknya suami. Namun perlu diketahui bahwasanya talak ini hukumnya kadang-kadang bisa mubah, bisa makruh, bisa mustahab atau sunnah, bisa haram dan bisa wajib. Sebuah perceraian dari pihak suami dibolehkan kalau memang hubungan harmonis tidak terwujud dalam keluarganya. Dia menjadi makruh kalau hubungan keduanya baik-baik saja. Maka untuk apa dia bercerai? Untuk apa dia mentalak istrinya kalau keadaan sudah baik? Menjadi sunnah itu kapan? Kalau misalnya hubungan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan kalau dipertahankan, maka itu akan membahayakan salah satu di antara dua pasangan. Di sini kata para ulama hukumnya adalah sunnah dipercerai. Perceraian itu sunnah. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Contohnya kalau sudah terjadi syiqaq, hubungan atau permusuhan yang sudah sangat memuncak di antara dua pasangan. Kemudian mereka sudah berusaha mengutus hakam. Mungkin datang ke pengadilan agama untuk berusaha didamaikan. Masing-masing mengutus hakam dari keluarganya masing-masing. Namun setelah mempertimbangkan, setelah membandingkan, melihat kondisi masing-masing, kedua hakam ini sepakat untuk merekomendasikan cerai di antara keduanya. Maka kata para ulama dalam kondisi seperti ini, perceraian hukumnya bisa menjadi wajib. Kapan perceraian menjadi haram? Perceraian diharamkan kalau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasan ini membawa kita kepada pembahasan tentang tolak sunnah dan tolak bid'ah. Kenapa kita sebut sunnah? Karena Nabi Muhammad SAW yang memberikan istilah seperti itu. Tolak sunnah adalah tolak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tolak bid'ah itu kesimpulan para ulama. Karena yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai tolak sunnah, maka lawannya disebut sebagai tolak bid'ah atau tolak bid'i. Apa itu tolak sunnah? Tolak sunnah adalah menceraikan istri satu kali saja. Maksudnya dalam satu majelis hanya mengucapkan satu kali talak. Dan waktunya adalah pada waktu istrinya tidak sedang haid, dalam keadaan suci, dan di masa suci ini sang suami belum pernah menghubungi atau berhubungan intim dengan istrinya selagi belum ada kejelasan kehamilan. Ini definisi dari nikah yang sunnah. Mengucapkan talak satu kali dalam satu majelis di waktu istri tidak sedang haid, artinya dalam keadaan suci dan belum ada kejelasan kehamilannya. Dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah talak satu kali dalam satu majelis. Dan ini yang kita sayangkan, di banyak tempat ada orang yang begitu mudah mengucapkan kata talak. Padahal kata talak itu meskipun diucapkan dengan bercanda saja, itu sudah dihukumi sebagai talak, sudah jatuh. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Muhdi Khalil Hafizahullah Ta'ala tadi. Sebagian orang karena semangatnya dan mungkin karena marahnya pada istrinya melakukan talak sampai 3 kali atau lebih dalam satu majelis. Ketika mendengar ada orang yang mentalak istrinya dalam satu majelis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayul abu baina kitabillahi wa ana baina adhuhirikum. Apakah Al-Quran dipermainkan, ayat-ayat Allah dipermainkan, sedangkan aku masih berada di antara kalian semuanya? Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Jadi kalau terpaksa kita mengucapkan talak untuk istri kita, maka yang sesuai dengan sunnah, yang benar adalah dengan mengucapkannya satu kali saja dalam satu majelis. Kemudian juga tidak boleh melakukan talak saat istri sedang haid. Tunggu, kalau mau talak, tunggu sampai istri kita selesai dari masa haidnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka kemudian hal itu dilaporkan oleh ayah beliau, Umar bin Khattab, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, murhu fal yuraji'ha. Katakan kepada Ibnu Umar untuk segera merujuk istrinya. Kemudian tunggu istrinya selesai haid, kemudian suci satu kali, kemudian haid satu kali, dan di waktu suci yang kedua setelah perceraian yang pertama tadi itu, maka dia baru boleh untuk mencerainya lagi. Jadi harus nunggu dua masa suci, satu masa suci, kemudian satu masa haid, kemudian di masa suci yang kedua ini dia boleh untuk menceraikannya dengan syarat dia belum berhubungan intim selama masa suci ini. Kecuali kalau sudah jelas ada kehamilan. Maksudnya kalau pada masa suci yang kedua ini terjadi kehamilan dan sudah positif dia hamil, maka saat itu boleh diceraikan. Jadi boleh menceraikan istri kita meskipun meskipun istri kita sedang hamil. Itu kita sampaikan karena inilah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian kalau istri kita sudah kita talak satu kali dengan talak yang sunnah ini, maka berarti dia masuk dalam masa iddah. Masa iddah seorang istri adalah berapa? 3 kali masa haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan orang-orang dan wanita-wanita yang ditalak itu, mereka harus menunggu pada masa iddah mereka selama 3 kali masa haid. Jadi kalau kita talak dia pada dalam suatu masa suci, berarti silahkan tunggu 3 kali masa haid. Waktu Anda hak Anda adalah selama 3 kali haid itu. Jadi haid yang pertama, kemudian suci, haid yang kedua, kemudian suci, haid yang ketiga. Kalau masa haid yang ketiga sudah selesai, maka berarti masa iddahnya selesai. Nah, kalau Anda belum merujuk istri Anda selama masa iddah ini, maka hubungan suami istri sudah habis. Jadi kalau suami nanti berpikir untuk merujuk istrinya, tidak boleh lagi secara langsung, tapi dia harus memulai akad nikah lagi. Demikian hukum Islamnya. Jadi harus dengan akad nikah lagi. Nah, kalau seandainya suami ini sudah merujuk istrinya selama masa iddah ini, maka istrinya kembali menjadi pasangan sahnya. Kemudian dia masih punya tabungan 2 perceraian lagi. Kalau sampai nanti akhirnya dia sudah mengucapkan talak 3 kali, maka kemudian masa iddahnya habis, berarti si suami tidak boleh lagi merujuk istrinya, kecuali kalau si istri ini menikah dengan orang lain dan bercerai dari suaminya yang kedua ini, baru suami pertama bisa kembali kepada istrinya. Nah, bagaimana hukum istri ini saat berada di masa iddah? Selama masa iddah ini, si istri boleh untuk tinggal bersama suaminya, meskipun sudah ditalak, tapi dia masih boleh tinggal di situ bersama dia, berdandan untuknya, dan dia masih wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena Islam ingin keduanya kembali. Islam ingin hubungan pernikahan ini tidak lepas. Kalaupun sudah lepas sekali, Islam inginnya keduanya kembali. Ayo rujuk lagi. Maka mereka tidak dipisahkan selama masa iddah ini. Boleh untuk berdandan, boleh untuk merayu, boleh untuk bercanda dengannya dengan harapan agar dia dirujuk oleh suaminya selama masa iddah ini. Kalau suaminya akhirnya tertarik untuk kembali merujuk dia, caranya bagaimana? Caranya dengan salah satu di antara 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan mengatakan qad raja'tuki. Aku menyatakan rujuk kepadamu wahai istriku. Ini hukumnya. Dan disunahkan untuk membuat persaksian, menghadirkan 2 orang saksi atas rujuk ini. Kemudian cara yang kedua adalah dengan berhubungan intim, tapi harus dengan niat rujuk. Tidak hanya sekedar intim, tapi hubungan intim tersebut diniatkan dengan rujuk. Ini adalah 2 perkara yang dengannya rujuk menjadi sah. Adapun tolak bid'ah atau tolak bid'i itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah mentalak istri lebih dari 1 kali dalam 1 majelis. Misalnya langsung mengatakan anti talik dalam 1 majelis. Kamu saya talak dalam 1 majelis. Menurut madhab yang 4, kalau orang mengatakan talak 3 kali dalam 1 majelis, maka itu terhitung sudah jatuh 3. Namun kita mengetahui bahwasanya hujjah, dalil itu adalah pada ijma' para ulama semuanya. Dan kesepakatan madhab yang 4 itu bukanlah hujjah. Kalau masih ada ulama yang menyelisihi pendapat madhab yang 4 ini, dan dia didukung oleh dalil yang lebih kuat. Misalnya hadis yang menyatakan kana talaku fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqu tsalatsi bi wahidah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talak 3 itu dihitung 1 oleh beliau. Maka ini yang dipakai oleh sebagian ulama meskipun menyelisih pendapat madhab yang 4. Maka itu yang dipakai oleh sebagian ulama yang menganggap bahwasanya pendapat yang menyatakan talak 3 jatuh 1 itu lebih kuat. Karena itulah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil madhab yang empat adalah fatwanya Umar bin Khattab, juga keputusan beliau ketika beliau melihat bahwasanya banyak orang yang bermudah-mudah dalam mengucapkan talak, maka beliau ingin mengekang hal itu, ingin menahan hal itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjadikan talak tiga jatuh tiga. Dan kita bisa katakan bahwasanya pada dasarnya talak tiga itu dihitung satu, namun bagi pemerintah, bagi waliul amr, boleh untuk meniru apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau memang pada suatu zaman banyak orang yang bermudah-mudah dalam mengucapkan talak, maka boleh bagi pemerintah untuk menjatuhkan talak tiga bagi mereka yang mengucapkan talak tiga dalam satu majelis. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua adalah melakukan talak saat istri kita sedang haid. Dalilnya jelas, yaitu jawaban Nabi Muhammad SAW saat ditanya tentang talaknya Ibnu Umar yang mentalak istrinya saat sedang haid. Nah, ini sempat menjadi lelucon, yaitu ketika Umar bin Khattab ditanya oleh orang-orang, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau pilih anakmu Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah? Maka dengan guyon, Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana saya menjadikan khalifah seseorang yang mentalak istrinya saja tidak bisa? Tentunya alas sesungguhnya adalah karena masih ada orang yang lebih baik daripada Ibnu Umar. Tapi dengan berseloroh beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana orang yang mentalak istrinya dengan benar aja enggak bisa mau dijadikan seorang Amirul Mukminin bagi umat Islam? Kemudian bentuk talak bid'ah yang ketiga adalah melakukan talak untuk istri di waktu suci, namun sebelumnya kita sudah berhubungan intim dengannya. Jadi kalau kita ingin mentalak istri kita, ya, kalau sebelumnya kita belum jatuh dalam kesalahannya Ibnu Umar tadi, ya, misalnya kita dari awal sudah tahu bahwasanya enggak boleh mentalak saat haid, maka kapan istri kita masuk dalam masa suci, kita boleh langsung mentalaknya. Namun kalau kita misalnya jatuh dalam kesalahan seperti kesalahannya Ibnu Umar, karena enggak tahu, kita mentalak istri kita dalam keadaan dia sedang haid, maka kita harus mengulangi talak itu kapan? Kita harus rujuk dia. Harus rujuk dulu, baru kemudian nunggu satu kali masa suci, kemudian masa haid lagi, kemudian baru di masa suci yang kedua kita boleh untuk mentalaknya lagi. Dan kalau kita mentalak istri kita untuk kali yang kedua, berarti hitungannya udah berapa kali, Pak? Dua kali, ya. Yang dihitung berapa? Yang dihitung juga dua. Jadi talak Ibnu Umar yang pertama itu meskipun salah, ya, dalam agama kita tetap dianggap sah, ya. Maksudnya talaknya terjadi, ya. Talak terjadi meskipun itu salah, ya. Jadi itulah penjelasan tentang talak sunni dan talak bid'i, ya. Kita berharap insya Allah tidak terjadi apa-apa dalam keluarga kita. Semoga keluarganya semuanya harmonis, semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Namun dalam agama kita, kita juga perlu belajar yang pahit-pahit, perlu belajar yang buruk-buruk. Seperti perkataan siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau tentang kebaikan, adapun saya bertanya tentang keburukan-keburukan, tentang fitnah-fitnah, dengan harapan bisa menghindarinya. Maka setiap umat Islam juga barangkali membutuhkan ilmu ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya lafaz talak, ya, itu menurut para ulama dibagi menjadi dua kategori, ya. Yang pertama adalah lafaz talak yang sharih, yang tegas dan jelas. Yaitu apa? Kata-kata talak, atau dalam bahasa Indonesia cerai. Nah, kalau sampai ada orang yang mengatakan, aku sudah menceraikan kamu, atau engkau sudah aku ceraikan, maka ucapan itu dianggap sudah jatuh talak. Kita enggak usah bertanya maksudnya apa, Mas. Enggak perlu ditanya karena ini adalah lafaz talak yang tegas dan jelas. Dan di sana ada lafaz talak yang sifatnya kinayah, tidak tegas. Kadang-kadang dipakai untuk arti perceraian dan kadang-kadang dipakai untuk arti yang lain. Contohnya apa? Contohnya anti hurrah, ya. Kamu sudah bebas hari ini. Atau mengatakan ilhaqi bi ahliki. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ini kalau kita perhatikan, ya, bisa berarti ya, suruh sana, suruh pulang ke rumah orang tua, piknik, ya, liburan gitu. Ya. Tapi juga bisa berarti sudah aku sudah menceraikan kamu. Ya. Nah kalau lafaz yang kinayah atau tidak tegas ini, kita harus tanya dulu niatnya apa. Ya. Kalau si suami mengatakan maksud saya adalah istri saya bebas dari pekerjaannya hari ini, dia boleh bersenang-senang. Ya. Atau maksud saya ingin istri saya liburan ke rumah orang tuanya. Ya. Berarti talak tidak jatuh. Ya. Tapi kalau maksudnya itu hanya kiasan saja. Maksud saya ya, saya sudah menceraikan dia. Maka berarti kata-kata yang tidak tegas tadi itu dihukumi sebagai talak yang sudah jatuh. Ya, ini beberapa hukum yang kita ringkas sehubungan dengan talak yang merupakan hak suami. Dan itu kita bicarakan kalau seandainya ketidaknyamanan, ketidakharmonisan dirasakan oleh suami. Nah, dia boleh memakai senjata ini kalau memang membutuhkannya. Tapi tentunya dengan harus memperhatikan adab-adab, mempertimbangkan kondisi rumah tangganya, anak-anaknya, dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan oleh si suami. Sebaliknya kalau ketidaknyamanan ini dirasakan oleh sang istri, jadi si istri tidak diberikan nafkah, atau misalnya si istri tidak suka dengan kelakuan suaminya, tidak suka dengan perangai dan akhlaknya, atau bahkan tidak suka dengan fisik suaminya, atau takut dia tidak bisa menjalankan kewajiban kalau bertahan di atas biduk rumah tangga ini, maka Islam juga memfasilitasi istri. Jadi istri pun bisa keluar dari zona nyaman ini dengan melakukan apa yang disebut oleh syariat sebagai khulu. Istilah pengadilannya gugat cerai, Pak, ya? Betul ya? Seperti itu, ya. Ta'liq, ya, seperti syirah ta'liq, seperti itu, ya. Jadi khulu itu artinya adalah melepaskan diri. Seolah-olah dia ingin melepaskan suaminya yang merupakan bajunya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian para suami adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Jadi kesempatan untuk bisa keluar dari zona nyaman pernikahan bukan hanya menjadi milik suami, ya, tapi istri pun juga diberikan hak yang sama. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengajukan khulu, ya. Dan dalam khulu ini disyaratkan harus dengan membayar iwat atau badal, ya. Ada harga yang harus dia bayar, ya. Biasanya umumnya adalah mahar yang dulu diberikan suaminya kepada dia. Bisa dengan yang lain, tapi umumnya ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghukumi kasusnya Jamilah dengan Thabit bin Qais. Jamilah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mencela Thabit bin Qais dalam agama maupun akhlaknya. Thabit bin Qais adalah seorang yang memiliki agama yang bagus dan akhlaknya juga baik. Saya enggak mencela dia dalam urusan agama. Tapi sungguh wahai Rasulullah, saya khawatir jatuh dalam kekufuran. Saya jatuh dalam kekufuran yang terbungkus Islam. Maksudnya kufur nikmat. Saya khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Dalam riwayat yang lain disebutkan la utiquhu bughdhan. Sungguh saya sungguh sangat benci pada suami saya ini. Sehingga kalau ini dipertahankan, ya, saya enggak akan bisa memberikan cinta saya padanya, saya enggak akan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saya untuk suami saya ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Thabit bin Qais pernah memukul Jamilah, istrinya namanya Jamilah, sampai tangannya patah. Tapi kata para ulama, memang pernah terjadi seperti itu, namun bukan ini yang dikeluhkan oleh Jamilah. Jadi Jamilah memang tidak suka karena faktor fisik Thabit bin Qais ini. Jadi memang semua faktor ini ya, bisa menjadi alasan seorang wanita mengajukan khulu. Dan ini adalah syariat kita. Maka ketika mendengar keluhan Jamilah ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ataruddina alaihi hadiqata, wahai Jamilah, maukah engkau mengembalikan taman atau kebun yang dulu pernah diberikan oleh Thabit bin Qais kepadamu saat pernikahan? Maka Jamilah mengatakan, aku siap memberikan kebun itu dan aku tambah lagi dengan yang lain. Artinya Jamilah memang sudah benar-benar ingin berpisah dari suaminya. Maka ketika ditanya, siap gak mengembalikan maharnya? Dikatakan siap, bahkan saya siap menambah mahar itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Thabit bin Qais untuk menerima kebun yang diberikan oleh Jamilah dan menceraikan istrinya. Itu kalau seandainya si suami mau melepas. Nah, kadang-kadang ada suami yang tidak mau melepas. Nah, kemudian seperti apa? Kalau seandainya suami tidak melepas, maka si istri boleh mengangkat masalah ini kepada pengadilan agama. Boleh Pak seperti itu Pak ya? Kembalinya ke pengadilan agama. Ya. Dan alhamdulillah pengadilan agama ini secara global ya, itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi urusan cerai nikah ya, khulu ini alhamdulillah di Indonesia ini berdasarkan syariat Islam. Ya. Dan karena di Indonesia mazhab adalah mazhab Syafi'i, maka banyak pilihan pendapat sinat di sana berdasarkan pada pilihannya mazhab Syafi'i. Ya. Ini adalah hak wanita, dan kalau sampai terjadi ya, maka kalau kemudian sudah diceraikan, maka tidak ada hak raj'ah di sini. Ya. Ada masa iddahnya adalah menunggu satu kali haid. Ya. Kalau talak tadi berapa? 3 kali haid. Kalau dalam khulu ini masa iddahnya adalah 1 kali haid dan tidak ada hak rujuk selama masa haid ini. Kenapa? Karena yang ingin cerai adalah istrinya. Ya. Kalau seandainya diberikan hak untuk rujuk juga seperti dalam talak, ya, maka berarti kapan si istri bisa melepaskan diri dari hubungan dengan suaminya? Ya. Maka untuk khulu masa iddahnya tidak ada hak rujuk. Ya. Ini bedanya antara masa iddah haid dengan masa iddah talak dengan masa iddah khulu. Ya. Tapi bolehkah suami nanti untuk merujuk lagi? Kita katakan boleh, yaitu setelah selepas masa iddah dan tentunya dengan cara apa? Dengan cara nikah lagi, akad lagi. Dan kalau seperti itu berarti disyaratkan harus ada wali lagi, harus ada syahid lagi, dan juga yang jelas istrinya mau apa enggak. Jadi enggak otomatis dengan hubungan kemudian kembali lagi, enggak seperti itu. Kenapa? Karena permintaan khulu ini berasal dari si istri. Jadi kalau suami tidak mau untuk menceraikannya, maka istri boleh mengangkat masalah ini kepada hakim atau qadhi. Ya, ini secara singkat hukum permasalahan ini ya, secara singkat hukum permasalahan ini kalau seandainya itu terjadi ya. Namun kita katakan meskipun kita tidak mengharapkan, kita perlu mengetahui ilmunya ya. Nah, sekarang bagaimana kiat yang bisa kita tempuh sebagai pasangan suami istri agar bisa mempertahankan hubungan keluarga kita, agar biduk rumah tangga kita selamat tanpa harus ada urusan perceraian, tanpa harus ada urusan khulu, dan tanpa ada urusan di pengadilan agama. Ada beberapa kiat yang kami akan singkat dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, yang paling penting adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempertahankan rumah tangga yang baik, mempertahankan biduk rumah tangga sampai akhir hayat kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membagi rezekinya kepada hambanya. Maka dialah yang memilih siapa yang akan diberikan rumah tangga yang harmonis dan siapa yang tidak diberikan rumah tangga yang harmonis. Meskipun barangkali karena kesalahan-kesalahan dia sendiri, tapi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi orang-orang yang baru memulai hidup berumah tangga, bahkan sebelum itu, perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa saat pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Para sahabat mengatakan, dahulu pada zaman jahiliyah, kalau ada orang yang menikah, kami mengucapkan birrifai wal banin, semoga harmonis dan segera diberikan keturunan. Itu artinya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW mengajari kami doa yang lebih baik. Semoga Allah memberkahimu. Maksudnya memberkahi untukmu pernikahan ini. Dan semoga Allah memberkahimu dan menjadikan kalian berdua dihubungkan dalam hubungan yang harmonis. Maka doa ini penting, jangan lupa diucapkan untuk saudara-saudara kita yang menikah, agar semakin banyak saudara kita yang memiliki hubungan yang harmonis dalam keluarga mereka. Apalagi doa seorang muslim untuk saudaranya itu mustajab. Kemudian saat kita sudah menikah, disunnahkan untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaih. Saat kita bertemu dengan istri kita pertama kali, kalau belum bertemu sebelum itu, kalau belum pernah berhubungan secara halal sebelum itu, disunnahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang di antara kalian akan berhubungan dengan istrinya atau akan memakai pembantunya, maksudnya budaknya atau kendaraannya, hendaknya dia mengatakan atau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan perangainya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan perangainya. Insyaallah kalau doa-doa seperti ini kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan sangat berpengaruh baik pada keharmonisan rumah tangga yang kita bina. Kemudian yang kedua, memulai hubungan kita dengan proses yang syar'i. Karena dosa itu memiliki syu'am, dosa itu memiliki akibat buruk. Dan kalau kita memulai hubungan rumah tangga kita dengan hubungan yang tidak halal, akadnya juga mungkin tidak sempurna, walimahnya juga tercampur maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan itu semuanya akan berpengaruh buruk pada hubungan rumah tangga kita dan bisa jadi mengakibatkan perceraian di tengah jalan. Kemudian di antara yang perlu kita lakukan adalah tidak menikah kecuali setelah yakin bahwasanya pasangan ini adalah pasangan yang pas untuk kita. Dan salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan nazar, melihat. Melihat dulu wajahnya seperti apa, fisiknya seperti apa, dan sebelum itu sifat-sifatnya seperti apa. Kita harus tahu, fadhbar bidzatid dini taribat yada. Hendaklah kalian mencari yang memiliki agama yang baik agar kalian beruntung. Jadi jangan menikah dengan apa kata orang seperti membuli kucing dalam karung, enggak tahu apa yang kita beli. Ketika menjelaskan syariat nazar ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah calon istrimu. Karena itu lebih menjamin keharmonisan rumah tangga kalian nanti. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa barokah. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami peran masing-masing. Karena miskomunikasi, kisruh dalam rumah tangga itu kadang-kadang terjadi karena kita tidak memahami peran kita. Dan dalam Islam, peran pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi nakhoda adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin bagi para istri. Maka ini sebenarnya nasihat untuk para istri. Hendaklah mereka memahami peran mereka. Jadi sepintar apapun Anda, sepanjang apapun gelar akademik Anda, dan setinggi apapun jabatan Anda di tempat Anda bekerja, bahkan mungkin di tempat kerja suami Anda di bawah Anda jabatannya, tapi di rumah, saat di rumah Anda harus sadari bahwasanya yang di atas adalah suami Anda, yang menjadi pemimpin di rumah tangga adalah suami Anda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu mas'ulun fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya, maka dia bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab ini. Nah, saling tidak paham antara suami dan istri, si istri merasa gajinya lebih tinggi, si istri merasa tingkat pendidikannya lebih tinggi sehingga dia berhak untuk mengatur suaminya. Ini banyak menimbulkan kekisruhan di rumah tangga. Maka kalau tadi Pak Muhdi Khalil menyebutkan kasus pertama adalah PNS, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di Saudi Arabia pun kasus perceraian terbanyak terjadi pada guru, sayangnya guru. Apa rahasianya? Karena di Saudi itu ada tren pemuda-pemuda yang ingin menikah dengan gadis-gadis yang PNS, muwadhafat. Mungkin pemikiran singkatnya nanti akan enak, saya bekerja, istri saya bekerja, tapi ternyata pada prakteknya justru banyak yang timbul permasalahan. Karena semakin tinggi gaji seorang istri, maka egonya juga akan semakin tinggi, dia berpikir saya bisa begini, saya enggak butuh suami saya enggak butuh gaji suami saya. Maka itu kadang-kadang menimbulkan ta'ali, meskipun tidak semuanya tapi kadang-kadang itu menimbulkan masalah di rumah tangga kita. Yang selanjutnya adalah memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ini juga dekat dengan yang sebelumnya tadi, dengan poin yang sebelumnya, dan ini semuanya menuntut dari kita semuanya untuk belajar. Maka penting bagi pasangan suami istri untuk terus belajar, terus ngaji. Karena ternyata banyak yang belum kita ketahui. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, yang paling baik untuk istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik, orang yang paling baik untuk keluarganya. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya? Tentunya harus belajar hak-hak suami, hak-hak istri, harus dipelajari semuanya. Orang bisa berpura-pura saat di kantor, bisa pasang penampilan paling baik saat berada di komunitas dia. Dia bisa menjadi orang yang paling ramah di tempat dia mengajar. Kenapa? Karena waktunya terbatas. 2 jam, 5 jam, mungkin paling lama 8 jam kita di kantor. Maka standar untuk mengetahui orang terbaik bukanlah di kantor, bukan di tempat dia mengajar, tapi di rumah. Kalau ingin tahu hakikat orang sebenarnya, maka itu di rumah. Maka itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan khiyarukum khiyarukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik saat di rumah. Karena kita bakal paling lama di rumah. Berapa jam? Kalau kita di kantor 8 jam, maka yang 16 jam sisanya adalah di rumah. Dan di sana akan kelihatan semua aslinya kita. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama di Masjid Nabawi, mengatakan kalau seandainya setiap keluarga muslim itu menyempatkan sekali saja dalam sepekan untuk ngaji, maka insya Allah akan terbentuk rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang disinari oleh ilmu agama Islam, rumah tangga yang masing-masing anggotanya memiliki ilmu yang cukup, memahami hak dan kewajiban masing-masing, memahami peran masing-masing dalam rumah tangganya. Maka kalau seperti itu, kata beliau, akan muncul rumah tangga yang berhasil, dan setelah itu akan muncul masyarakat yang berhasil, dan akan muncul negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena negara terbentuk oleh masyarakat-masyarakat, dan masyarakat terbentuk dari rumah tangga yang ada dalam masyarakat itu. Kemudian juga hendaklah kita menyadari kekurangan kita masing-masing. Enggak ada sempurna, dan kita semuanya punya kekurangan. Seperti dikatakan, istri Anda bukan bidadari, tapi Anda juga bukan malaikat. Maka kita harus sadari itu. Memahami wanita itu harus dengan sepenuhnya. Kita harus sadar kodrat mereka beda dengan kodrat kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, naqisatu aqlin wa din, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Bukan bermaksud merendahkan, tapi itulah kodrat mereka. Dan yang sudah mencoba kehidupan rumah tangga pasti memahami hadis ini dengan baik. Maka jangan terus berharap istri yang sempurna. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu la minar rijali kathir, yang sempurna dari kalangan pria itu banyak, tapi yang sempurna dari kalangan wanita hanya 4, dan sudah diambil oleh generasi terdahulu. Jadi di zaman kita ini sudah enggak ada lagi wanita yang sempurna. Siapa mereka? Asiyah, istrinya Fir'aun, Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, kemudian Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah siapa? Hah? Bukan Aisyah, tapi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 wanita yang sempurna. Jadi semua kuotanya sudah diambil oleh generasi terdahulu. Yang tersisa sekarang adalah wanita-wanita yang serba kekurangan. Maka ikutilah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Biarkan tulang itu bengkok, jangan diluruskan. Dan kalau engkau menikmati tulang yang bengkok itu, maka engkau akan menikmati kehidupan rumah tanggamu, tapi dia tetap bengkok. Kata para ulama, ini nasihat untuk kaum pria semuanya, untuk sabar dengan istrinya, untuk sabar dengan kodrat istrinya, karena itu kodrat, untuk sabar dengan kekurangan-kekurangan istrinya. Jadi selagi kekurangannya masih bisa ditolerir, maka ketahuilah bahwasanya itulah sifat dasar mereka. Apalagi kalau kita berkaca pada diri kita sendiri dan mendapatkan bahwasanya ternyata kita juga tidak sempurna, kita juga banyak kekurangan. Maka nasihat yang paling tepat dalam hal ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khoslah ahabba minha ukhra. Janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci seorang mukmin perempuan. Jika dia membenci sebagian sifat darinya, pasti dia akan mencintai darinya sifat-sifat yang lain. Yakin itu. Jadi jangan sampai kita membenci istri kita. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan yang kita benci, maka insya Allah di sisi lain ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang bisa mengimbangi kekurangan dan kesalahan itu. Ada beberapa pesan yang lain yang saya ingin sebutkan dalam bentuk poin-poin saja ya, agar cepat. Di antara hal-hal yang bisa membuat rusaknya rumah tangga kita, yang pertama adalah khayalan dunia yang terlalu tinggi dan menuntut suami dengan apa yang tidak dia mampu dalam masalah materi. Nabi Muhammad SAW menasihatkan, salah satu kunci kebahagiaan kita di dunia adalah melihat kepada orang yang lebih kurang dalam urusan dunia. Kalau masalah dunia, lihatlah kau yang kurang daripada kita. Adapun dalam masalah akhirat, silahkan mau bermimpi setinggi mungkin, mau bermimpi ingin beramal seperti Abu Bakar As-Siddiq atau seperti Umar bin Khattab, silahkan. Tapi dalam masalah rumah, masalah mobil, masalah HP, masalah gadget, maka nasihat Nabi Muhammad SAW adalah unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Lihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas, karena sesungguhnya itu lebih dekat dari bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberikan kritik yang terus menerus. Setiap salah disampaikan kritiknya, kritiknya, kritiknya. Dan di saat yang sama kita enggak pernah memuji istri kita, atau sebaliknya istri selalu mengkritik suaminya, enggak pernah memuji suaminya. Kritik boleh. Amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah harus. Tapi harus diimbangi, ya. Karena semua orang itu butuh untuk dipuji. Semua orang itu butuh untuk diangkat, ya. Maka jangan menyampaikan kritik yang terus-menerus. Kemudian mencampuri urusan pasangan kita secara terus-menerus juga, ya. Tentunya menegur, kadang-kadang melihat kok seperti ini, kita luruskan, enggak ada masalah, ya. Tapi kalau kita sampai ikut campur yang terlalu dalam, ya, yang bukan urusan kita, enggak perlu, ya. Apalagi kalau dalam hal yang bukan kemungkaran, ya, maka itu juga bisa membuat masalah dalam rumah tangga kita, ya. Kemudian juga cara komunikasi yang buruk, ya. Sebagian dari kita, ya, kalau ngomong dengan orang lain, ya, itu bisa halus dan baik, ya. Tapi kalau tiba di rumah, ya, ngomong dengan orang tuanya sendiri, enggak bisa halus, ya. Ngomong dengan anak sendiri, dengan pasangan sendiri, dengan muka yang masam dan keras, ini salah, ya. Mestinya kebaikan itu kita berikan pertama kali kepada orang-orang yang kita cintai dahulu, ya. Jangan dibalik. Dengan orang lain kita bisa baik, tapi dengan keluarga sendiri, dengan anak-anak sendiri, dengan istri sendiri, dengan orang tua sendiri, kita malah tidak bisa baik, ya. Kemudian mengingkari kebaikan suami, ya, atau mengingkari kebaikan istri, ini sama ini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh aku melihat kalian wahai para wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak, ya. Maka beliau ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, takfurnal ashir, ya. Kalian kufur kepada suami-suami kalian. Kalian banyak kufur kepada suami-suami kalian. Kalau suamimu berbuat baik padamu sepanjang zaman, kemudian suatu saat salah sekali saja, maka sebagian kalian mengatakan, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu. Ini kembali kepada hadis yang tadi itu. Kalau kita tidak suka satu sifat dari suami kita, insya Allah kita akan mendapatkan sifat-sifat lain yang bagus dari suami kita, ya. Maka kita harus adil, ya. Kemudian di antara hal yang bisa menghalangi harmonisme rumah tangga adalah tidak perhatian dengan kebutuhan biologis, ya. Mungkin karena kesibukan, ya, pulang kerja sudah capek, ya. Maka salah satu pasangan, ya, tidak memperhatikan kebutuhan biologis pasangannya, ya. Maka ini harus diperhatikan, ya. Umar bin Khattab suatu saat, ya, melewati seorang wanita yang sedang mengeluh dalam rumahnya, ya. Dia mendengar suara itu, ya. Maka kemudian beliau bertanya, sebenarnya seorang wanita itu sejauh mana sih dia bisa bertahan untuk tidak diajak berhubungan dengan suaminya, ya. Maka mereka menjelaskan, atau wanita ini menjelaskan bahwasanya sebulan dua bulan itu mereka masih mampu, ya. Tapi kalau sudah dua bulan itu kesabaran sudah semakin menipis, ya. Dan kalau sudah empat bulan maka itu sudah gak bisa dipertahankan lagi, ya. Itu keluhan seorang wanita kepada Umar bin Khattab, sehingga berdasarkan itu Umar bin Khattab membuat sebuah keputusan untuk para suami sehubungan dengan masalah ini, ya. Kemudian juga tidak mengetahui ajaran-ajaran Islam sehubungan dengan kehidupan rumah tangga. Ya. Ini kembali kepada poin yang tadi, yaitu hendaklah suami dan istri dan juga anggota keluarga semuanya berusaha untuk terus menggali ajaran agama Islam. Ya. Jangan sampai ilmu kita stagnan. Ya. Apalagi kalau kita mengetahui bahwasanya thalabul ilmi, menghadiri majelis taklim, ya, bahkan mungkin kursus, ya, kursus parenting, ya, kursus hak-hak rumah tangga, ya, itu bisa menjamin dan mendukung keberhasilan rumah tangga kita. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dosa-dosa dan maksiat. Ya. Dosa-dosa dan maksiat berpotensi untuk menimbulkan masalah di rumah tangga kita. Ya. Seorang ulama mengatakan, sungguh saya melihat pengaruh maksiat saya pada anggota keluarga saya. Orang-orang pada zaman dahulu, di mana banyak orang-orang saleh, ya, mereka kalau melihat suatu musibah, ya, mereka bisa menghubungkannya. Oh, ini musibah adalah karena saya kemarin berbuat seperti ini. Ya. Kenapa? Karena saking sedikitnya dosa-dosa mereka. Ya. Sebagian mereka bisa mengatakan, kalau saya berbuat maksiat, ya, maka saya bisa melihat pengaruh maksiat itu pada anggota keluarga saya. Jadi bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat dan dosa yang kita lakukan itu ditimpakan pada kehidupan rumah tangga kita. Mungkin pada anak kita yang sakit, istri kita yang bermasalah, dan kalau dosa-dosa itu semakin menumpuk semakin besar, maka bisa jadi hukumannya adalah dengan tercerai-berainya biduk rumah tangga yang sudah kita bina bertahun-tahun. Bisa jadi dosa itu adalah karena pekerjaan kita yang tidak halal. Ya. Meskipun gajinya besar tapi enggak halal. Ya. Itu bisa berakibat buruk pada kehidupan rumah tangga kita. Maka hendaknya kita saat mencari pekerjaan, kita tidak hanya mencari besarnya gaji, tapi harus perhatikan juga yang penting adalah barokah. Ya. Barokah itu artinya adalah terciptanya manfaat dan kebaikan yang banyak dari sesuatu yang sedikit. Itu artinya barokah. Ya, barangkali karena waktu yang sudah mepet, ya. Ini yang bisa saya sampaikan berupa syariat tentang talak dan khulu, ya. Seperti apa dalam Islam, ya. Adapun masalah nikah, insyaallah rata-rata sudah mengetahuinya, maka saya tidak membahasnya. Ditambah lagi kemudian dengan kiat-kiat yang bisa kita tempuh, yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Di akhir majelis ini saya ingin memberikan dua catatan. Yang pertama sehubungan dengan apa yang ditegaskan oleh bapak-bapak waliul amr kita tentang pentingnya pencatatan nikah dan cerai. Saya ingin tegaskan bahwasanya mentaati pemerintah dalam masalah-masalah ini hukumnya wajib. Karena kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mentaati waliul amr kita selagi tidak memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Al-Mubarak Furi, ya, itu menunjukkan bahwasanya kita wajib mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang tidak maksiat, meskipun hukumnya adalah mubah atau sunnah saja. Ya. Kalau pemerintah sudah perintahkan hal itu, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ya. Apalagi kita yang selama ini mengaku-ngaku bahwasanya pokok ajaran kita adalah taat kepada waliul amr. Ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah sebagai implementasi dari hal tersebut harus menjadi pionir, harus menjadi yang paling terdepan, ya, dalam mendukung program pemerintah ini. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwasanya syariat ini dibangun di atas maslahat, ya. Bahwasanya pencatatan pernikahan itu berpengaruh langsung kepada masa depan anak-anak kita, ya. Hak mereka untuk belajar, ya. Hak mereka untuk mendapatkan nafkah dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara, ya. Maka selayaknya kita perlu untuk mencatatkan pernikahan dan talak kita di tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah agar kita bisa menjamin hak keluarga kita, ya. Kemudian satu catatan ya, karena ini adalah diskusi, ini faedah dari apa namanya, dari menghadirkan narasumber yang bermacam-macam ya. Ini sekedar apa namanya, pembanding saja ya. Kalau tadi Pak Muhdi Khalil ya menyebutkan bahwasanya meskipun ya, banyak ulama yang berpendapat bahwasanya anak zina itu tidak boleh dinisbahkan Pak ya, tidak boleh diilhakkan kepada bapak biologisnya ya. Tapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa pertimbangan ya, itu pengadilan agama kadang-kadang mensahkan pernikahan tersebut Pak ya. Dan bukan cuma mensahkan pernikahan, tapi juga anak zina ya, yang dilahirkan dari hubungan yang tidak halal sebelum pernikahan, itu juga disebabkan kepada bapaknya ya. Saya tadi sempat membaca beberapa referensi sebelum apa namanya, sebelum datang ke majelis ya. Saya mendapatkan nukilan ijma dari Ibnu Hazm ya, bahwasanya dalam masalah isbat nasab anak zina kepada bapak biologisnya, itu para ulama semuanya sepakat dalam masalah ini, enggak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada bapak biologisnya ya. Perbedaan pendapat ulama itu terjadi dalam hukum pernikahannya ya. Nah, jadi nikah bapak biologis dengan ibunya anak zina ini boleh dan sah menurut sebagian mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, kalau seandainya sudah jelas bahwasanya yang dikandung oleh si ibu adalah anak dari bapak biologis itu ya. Karena apa? Karena kekhawatiran tercampurnya nasab ya. Ketidakjelasan nasab itu sudah tidak terwujud lagi dalam kasus ini, kalau sudah jelas bahwasanya anaknya adalah anak dari bapak biologis tersebut ya. Jadi dua masalah itu adalah dua masalah yang berbeda. Masalah hukum nikah itu diperselisihkan di antara para ulama, dan mazhab Syafi'i berpendapat boleh jika sudah jelas ya. Adapun masalah mengisbatkan nasab si anak kepada bapak biologisnya itu seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm, para ulama semuanya sepakat tidak boleh. Nah, barangkali saya juga ingin mengusulkan ya, nanti bagaimana dengan masa depan anak tersebut ya. Bagaimana nanti misalnya yang memberikan nafkah dia siapa ya, siapa yang memperhatikan pendidikannya ya. Maka saya merekomendasikan kepada pemerintah bahwasanya ini adalah tanggung jawab pemerintah ya. Kalau seandainya walinya dia ya, walinya dia ini bisa berarti adalah keluarga dari pihak ibu ya. Iya, ayo silakan. Ada komentar dari bapak kita di samping, beliau hanyalah sekedar sebagai eksekutor ya, sebagai pelaksana undang-undang, dan ini adalah udzur beliau Pak ya. Saya kira itu adalah udzur beliau, kita sangat menghormati itu. Karena kadang-kadang kita tidak punya pilihan lain. Namun apa yang ingin saya sampaikan hanyalah sekedar pembanding saja bahwasanya itu adalah dua masalah yang berbeda, dan barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita akan segera lanjutkan kepada sesi yang terakhir yaitu soal jawab. Baik, pertanyaan ini terkait dengan ucapan ataupun akad di dalam menceraikan istri. Kami tujukan dulu kepada Bapak dari Pengadilan Agama Pak, yaitu tentang bagaimana ketika ada seorang suami mengucapkan dalam satu majelis secara langsung, itu bagaimana sikap dari Pengadilan Agama kalau misalnya seorang suami mengatakan aku ceraikan kamu atau dengan perkataan semisal tiga kali diucapkan dalam satu majelis, ini bagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya jadi talaknya sama, ucapannya boleh tadi seperti yang sudah ada dalam fikih-fikih. Tetapi yang sharih memang pada hari ini kami menjatuhkan talak satu roj'i, karena kita roj'i ya, yang diatur di kita tidak ada supaya satu. Tidak bid'i. Terhitung satu aja Pak ya, bid'i. Jadi roj'i supaya tidak bid'ah tadi itu. Tentu saja diboleh mengucapkannya seperti itu tadi setelah pengadilan memeriksa alasan tadi lalu memberikan izin. Kalau sudah diizinkan, pasti tinggal ucapkan. Haknya terserah pada suami. Untuk yang dari suami, kalau yang diajukan oleh istri khulu tadi itu kan karena haknya istri, jadi pengadilan yang memutus berdasarkan alasan atau tidak pengajuannya si istri tadi. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik. Kami ucapkan terima kasih. Dan berikutnya, Ustaz. Cukup begini. Oh, ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kini kami tujukan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Ada beberapa pertanyaan yang senada dengan ini, lebih dari dua pertanyaannya, yaitu terkait dengan bagaimana pernikahan, talak atau perceraian itu dikatakan perceraian yang secara syar'i. Karena sebagian dikatakan tadi ada perceraian yang itu dilarang ataupun makruh ataupun diharamkan, tapi ada juga yang syar'i atau diakui secara syariat atau layak itu sudah diceraikan ataupun mengajukan cerai. Batasannya seperti apa, Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu, tafadhol. Ya, suatu kata talak ya itu jatuh menurut syariat kalau diucapkan dengan kata-kata yang sharih atau tegas ya, cerai atau talak ya, meskipun dengan bercanda ya, itu secara syariat sudah terjatuh ya, makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini ya. Kemudian juga jatuh kalau diucapkan dengan kata-kata yang tidak tegas, ya, tapi diiringi niat untuk menceraikan. Ya. Jadi kalau dia mengatakan misalnya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Dan dia itu dengan bercanda, meskipun bercanda, tapi dia ada niat. Ya mungkin kalau bercanda gak ada niatnya. Ya. Jadi kalau dia niatkan itu untuk perceraian, maka itu sudah jatuh. Ya. Sudah jatuh. Secara agama itu sudah jatuh ya. Dan tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Khalil ya, dengan Pak Muhdi Khalil sebelum masuk ke majelis. Nikah yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki tidak di depan KUA ya, tidak di depan penghulu atau pengurus KUA, itu juga sah secara agama. Pemerintah pun juga mengakui itu sebagai sebuah talak yang sah. Sebuah pernikahan yang sah ya. Karena selama ini ada asumsi di tengah-tengah kita bahwasanya pernikahan seperti itu sah menurut agama tapi tidak dianggap sah oleh pemerintah. Tapi saya tadi sudah konfirmasi ke beliau bahwasanya itu memang dulu pernah ada penafsiran seperti itu ya. Namun yang diyakini oleh sebagian besar ya, qadhi atau hakim di pengadilan agama sekarang adalah bahwasanya itu dihukumi sah hanya cacat administrasi ya. Cacat administrasi saja. Kalau dalam masalah talak apa sama, Pak? Kalau talak apakah dianggap jatuh talak juga kalau dilakukan di luar majelis? Jadi kalau menurut hukum yang berlaku, jadi talak yang sah itu yang hanya dijatuhkan di depan persidangan atau di depan pengadilan setelah diperiksa dan setelah hakim mengupayakan perdamaian. Ada tiga syarat. Hakim mengupayakan perdamaian gagal, kemudian alasannya dianggap sah, kemudian meyakinkan berdasarkan alat bukti, baru tiga ya, hal itu ya. Kalau tidak dilakukan hal itu tidak pernah dianggap tidak pernah sah ya, tidak dianggap tidak sah. Pernah ada, tidak pernah ada talak ya. Menurut hukum positif ini, nah, ini sekaligus ini kita berdiskusi sama beliau ya. Ada seorang mahasiswa kami di STDI yang pernah membahas masalah ini dan dia punya rekomendasi yang saya kira cukup bagus dan mungkin perlu disampaikan kepada pemerintah kita, barangkali bisa menjadi masukan, Pak ya. Karena berbagai keterangan ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu kita bisa simpulkan bahwasanya orang kalau sudah keluar ya anti talak seperti ini dikatakan oleh bapak tadi, sambil bercanda pun jatuh ya kan gitu, jatuh talak gitu. Maka ini adalah hukum syar'i yang sebenarnya kita tidak boleh ganggu gugat ya, itu sudah jatuh talak ya. Jadi secara agama sudah jatuh ya. Meskipun kita juga mendukung bahwasanya talak ini sebaiknya juga untuk dicatat ya. Harus dicatat ya. Namun rekomendasi peneliti di STDI adalah kita berharap pemerintah saat menghukum ya, orang yang melanggar aturan ini jangan dikatakan talaknya tidak sah ya. Tapi bisa dengan hukuman-hukuman lain, di penjara kayak atau seperti apa, yang jelas mereka takut untuk tidak mengimplementasikan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah ini ya. Tapi mengatakan bahwasanya talak yang sudah terjadi di rumah ya dan tidak di depan hakim itu adalah tidak sah ya atau belum terjadi, maka itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita ya. Itu rekomendasi dari STDI seperti itu Pak, kalau bisa ya. Ya. Baik. Iya, baik, kita akan lanjutkan. Ustaz, sedikit tambahan berkaitan ya dengan pertanyaan pertama tadi. Ini mungkin lebih ke penjelasan. Jadi adakah perceraian yang itu masuk kategori perceraian yang dianggap syar'i? Artinya bukan perceraian yang itu masuk dimurkai. Maksudnya seperti itu, Ustaz. Artinya ketika seorang suami mengajukan atau menceraikan istrinya, itu bagaimana alasan yang dibenarkan syar'i? Biar tidak masuk pada kategori misalnya hanya karena hawa nafsu ataupun karena dorongan, itu maksudnya seperti itu. Fadl. Tadi saat berbicara masalah khulu ya, kita perlu katakan bahwasanya khulu yang diajukan tanpa sebab ya, itu dilarang oleh agama ya. Dan itu masuk dalam kategori sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyum imra'atin talabatit talaqa bighairi ma ba'sin haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita siapapun ya yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab apapun ya, maka itu akan membuat dia tidak bisa mencium bau surga nanti ya. Jadi harus ada alasan ya. Dan kalau kita ingin membuat satu kata yang mungkin membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak, itu adalah sabda, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Dan kalau kalian khawatir ya keduanya tidak bisa untuk menegakkan aturan-aturan Allah dalam rumah tangga ya, maka boleh bagi si wanita untuk menebus pernikahannya, maksudnya mengajukan khulu ya, meminta cerai dengan syarat membayar mahar atau yang lain sebagai badal dalam perceraian tersebut ya. Jadi kekhawatiran untuk tidak bisa menegakkan hukum Allah ya. Misalnya karena sudah benci yang sedemikian kuat ya, sehingga dia tidak bisa lagi untuk memberikan cinta, tidak bisa lagi untuk memberikan hak-hak suami ya. Maka daripada hubungan seperti itu diteruskan, maka lebih baik dia mengajukan khulu. Ya. Adapun contoh yang lain seperti fasiknya suami, ya, dia jatuh dalam maksiat-maksiat besar, ya, atau yang lebih parah dari itu sampai melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka jelas seperti itu dibolehkan bagi suami. Ya. Dan mungkin yang sering ditanyakan adalah masalah mungkin apa namanya, kebencian fisik ya. Allahu a'lam, menurut apa yang dijelaskan oleh para ulama, seperti dalam kasus Jamilah ya, kalau memang terjadi kebencian karena khalq ya, karena fisik ya suami, maka itu pun termasuk sebab syar'i yang dibolehkan untuk mengajukan khulu ya. Namun tentunya ya sabar ya, dan berusaha mempertahankan rumah tangga kita, apalagi kalau sudah punya anak-anak dan sebagainya, tidak diragukan bahwasanya itu yang lebih baik dan insyaallah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama tentang hukum menjatuhkan talak lewat SMS atau mungkin kalau dulu lewat surat. Ini apakah dibenarkan ataukah sah hukum talaknya? Demikian. Kepada Bapak dulu, Pak Darif. Jadi kalau sekali lagi untuk pengadilan di hakim di pengadilan agama, karena tadi talak itu masalah yang sangat rumit setelah adanya ikatan mitsaqun khalidon, maka penjatuhannya bukan tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh zalim, harus ma'ruf, ihsan, memenuhi kewajiban atas itu. Oleh karena itu ada penilainya. Penilai itu adalah majelis hakim untuk bisa menyalahkan empat hal tadi, tidak sewenang-wenang, tidak zolim kepada pihak satu dengan yang lain, ma'ruf dilakukannya, memenuhi kewajibannya, karena talak juga ada, harus ada kewajiban Pak, mut'ah itu minimal ya, nafkah idahnya dan maskan kiswahnya dan seterusnya, anaknya dan seterusnya. Empat hal ini harus kita teliti, dan jika dilakukan tidak atas penilaian itu, artinya melalui SMS, melalui, kan tidak ada penilai itu namanya, ya toh? Tidak ada penilai terhadap empat hal ini. Maka dengan tegas pasal 39 ayat 1 dan 2 menyatakan tidak pernah, kami tidak menganggap tidak sah, tetapi tidak pernah dianggap ada, tidak mempunyai akibat hukum. Itu saja, tidak menyatakan tidak sah, tidak juga yang lainnya, tapi tidak berakibat hukum. Jelas begitu ya. Oke, saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin Pak Ustaz. Baik, silakan Ustaz Anas bisa menambahkan. Ya, Masya Allah, ya. Ustaz kita sudah menyampaikan penjelasan dengan sangat detail, bahkan redaksinya pun sangat hati-hati ya. Jadi tidak pernah menyatakan tidak sah ya, tapi dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum seperti itu, Pak ya. Ya, adapun apa yang pernah, dan insya Allah itu punya pertimbangan tersendiri barangkali dari pendapat sebagian ulama ya. Namun apa yang pernah kami baca, memang masalah talak ini kalau kita lihat gini ya, jadi semuanya ingin untuk membatasi ya. Kalau pengadilan agama membatasinya dengan cara apa? Dengan cara kalau enggak jelas betul ya, kalau enggak bisa dibuktikan, enggak bisa dinilai, maka itu tidak dianggap ya. Nah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini kan justru cara hati-hatinya agar dengan menganggap apa yang diucapkan, bahkan tidak dengan serius sekalipun, dengan bercanda ya. Maksudnya agar kita hati-hati ya. Itu poinnya sebenarnya gitu loh. Itu poin yang harus kita ambil paling enggak ya, mungkin barangkali titik temu antara apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan apa yang dipraktekkan di pengadilan agama, adalah bahwasanya kita harus hati-hati ya. Dan menurut para ulama, tulisan ya, dan apa namanya, dan surat ya, itu sama dengan ucapan ya. Itu sama dengan ucapan, tentunya kalau terbukti itu adalah nomornya nomor si suami ya, dan tulisannya juga jelas. Ada dalam hal ini juga perlu pembuktian ya, ini tulisan siapa ya, SMS nomor siapa, itu juga perlu diteliti sebelum itu ya. Namun tulisan itu kalau sudah jelas, sudah terbukti, hukumnya seperti hukum kata-kata menurut para ulama ya. Baik, dan ini mohon maaf saya tambahkan, dan tadi supaya kan di SMS itu tidak melalui tiga tahapan. Talak yang dianggap jatuh dan memenuhi syarat oleh majelis hakim dianggap bisa dikabulkan kalau memenuhi tiga tahapan. Satu, setelah didamaikan, jika sikok pakai hak hamain, jika tidak sikok, apakah itu gugatan atau puluk, melalui mediator namanya hakim juru damai yang diangkat oleh negara, mediator khusus. Dan kemudian ketiga, setelah majelis hakim juga berkali-kali setiap tidak bisa merukunkan. Jadi kalau tidak ada tahapan ini, satu kali diputuskan tidak ada mediasi, tidak ada upaya hakamain, itu putusannya juga tidak bisa, batal demi hukum dan tidak bisa terjadi. Jadi itulah pengadilan itu fungsinya untuk memproses tiga tahap tadi, sekaligus menilai empat tahap, yang empat hal yang supaya tidak sewenang-wenang, berlaku adil, tidak zalim, dan makruf. Saya kira begitu Ustaz. Iya. Iya. Baik, masih ada sedikit waktu, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nanti ada masuk lagi ke antum. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana dengan ada seorang suami dengan sifat suka mengancam akan menceraikan istri bila sedang tidak ridho? Nah, sikap seperti ini tuh bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz Fadl. Secara fikih ya, ancaman menceraikan itu tidak terjadi. Berbeda dengan menceraikan tapi digantungkan pada sesuatu. Kalau kamu berbuat begini, berarti kamu cerai. Kalau kamu masuk rumah, berarti cerai. Kalau kamu pergi tanpa izin saya, maka berarti cerai. Nah, secara fikih ya, mentalak dengan ta'liq ya, tolak mu'allak ya, atau mentalak dengan dihubungkan dengan suatu kejadian seperti yang saya contohkan tadi, itu talaknya jatuh jika perkara yang dihubungkan dengan talak tadi itu terjadi. Itu secara hukum fikih, wallahu taala alam. Baik, jadi kebetulan ada aturan hukum positif di mana di dalam rumah tangga tidak boleh ada saling ancam mengancam, mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak syar'i, yang tidak dibolehkan oleh agama. Jika itu dilakukan, maka pasangannya, apakah istri atau suaminya, dapat mengajukan ke kepolisian dengan alasan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang ancamannya bisa 5 tahun minimal. Jelas, 5 tahun tidak sedikit. Bisa diadukan ke polisi dengan ancaman pidana 5 tahun lebih. Terima kasih, saya kira begitu. Ini ada undang-undangnya. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Oh. Ya. Baik. Jadi saudara-saudara semuanya hati-hati, jangan sampai suka mengancam ya. Baik, kita lanjutkan. Dan sekarang ini mungkin juga terkait dengan, ada kaitan dengan hukum di pengadilan ya, barangkali ini, yaitu tentang apakah ada batasan dalam kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri, dalam arti seperti batasan nominal rupiah itu seberapa, itu apakah ada pengaturannya dan batasannya, sehingga nanti itu tidak menjadi sebuah pasal pengajuan khulu dan yang semisalnya ketika jelas hukumnya. Silakan Pak. Al-Qur'an mengatakan ini Ustaz ya, fatalliquhunna bima'rufin aw sarihunna bima'ruf ya aw tasrihun bi ihsan. Semua yang dilakukan, apakah nikah, talak, rujuk, harus secara ma'ruf. Ma ta'arafahun nasu hasanun fa huwa ma'rufun. Jika kita mengatakan buruk, kata hatinya insyaallah yang lain juga buruk. Maka demikian juga terhadap talak. Siapa yang memberikan talak, maka dia harus memberikan kewajibannya sebagai orang yang mentalak istrinya jika istri. Misalnya mut'ahnya, nafkah terhadap anaknya, nafkah terhadap istri selama masa iddahnya. Nominalnya tidak harus ditentukan, tetapi juga secara ma'ruf menurut kemampuan si suaminya. Bagaimana kemampuan suaminya akan diukur pakai peraturan perundang-undangan. Jika suaminya malas, tentu ini hakim juga akan menganggap suami yang malas. Tidak ada. Karena itu standar yang kita pakai biasanya adalah undang-undang tentang kehidupan minimum yang layak untuk satu orang keluarga. Jika Anda hidup dengan 200, tentu satu bulan tidak cukup mungkin. KHL kita di Kota Salatiga sekarang 1.485 sebagai standar. Yang sudah pakai PP baru 76 2015 ditandatangani oleh Pak Jokowi Presiden yang baru saja bulan Oktober yang lalu. Itu sudah dipakai oleh Pengadilan Agama untuk standar memberikan nafkah kepada orang yang telah dicerainya. Itu standar minimum hidup layak. Jadi kita hanya bisa itu. Jika ada orang yang berpenghasilan kurang dari itu, maka tentu majelis hakim atau hak pengadilan dapat memberikan kurang dari itu, tentu dengan pembuktian. Tetapi jika lebih dari itu, hakim bisa melipat gandakan lebih dari 10 kali lipatnya sesuai dengan keterangan penghasilan dan kemampuan untuk memberikan yang layak tadi. Terima kasih, saya kira begitu. Cukup. Baik, dan dikarenakan waktu yang sudah hampir masuk waktu duhur, maka sebelum saya akhiri, kami mohonkan nasihat penutup dari Al-Ustadz Anas Burhanuddin terkait dengan wasiat secara umum, wabil khusus kepada para suami dan juga para istri, agar bisa lebih berhati-hati di dalam menghindari hal-hal yang bisa jatuh kepada pelanggaran syariat. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak Ustadz, yaitu terkait dengan poligami, tapi tidak bisa kita bahas lebih detail. Maka oleh karena itu permohonan kami agar Ustaz bisa memberikan nasihat agar masalah ini tidak disepelekan dan dianggap perkara ringan begitu Ustaz. Agar Ustaz bisa memberikan nasihat. Artinya misalnya ada ikhwan-ikhwan kita yang ingin melakukannya itu benar-benar dengan persiapan secara syar'i maupun yang lainnya. Demikian. Tafadhal. Iya, selama kurang lebih hampir 3 jam mungkin ya. Hampir 3 jam kita bersama-sama membahas masalah problematika dan romantika di rumah tangga. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menuntun kita kepada amal, ilmu yang membawa kita kepada khasyah, kepada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut untuk melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah insyaallah ilmu yang bermanfaat. Maka setelah kita mendengar panjang lebar pengajian dari berbagai narasumber tadi, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan, berusaha untuk berhati-hati, berusaha untuk belajar mempelajari hukum-hukum rumah tangga, kemudian berhati-hati dalam masalah urusan talak, urusan khulu, kemudian juga berusaha untuk mentaati pemerintah dalam masalah-masalah seperti ini, karena semua itu terbangun di atas dar'ul mafasid wa jalbul masalih, ya, menutup keburukan dan mendatangkan kebaikan, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dalam pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya amalan kita selama beberapa jam ini, kemudian juga membimbing semuanya untuk bisa meraih ridhonya, dan semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.